Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyriku bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katira wa nisaa wa taqullaha wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, jamaah yang Allah muliakan, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini, tempat yang sejuk, tempat yang demi Allah merupakan sabab yang insya Allah jadikan sabab kemuliaan buat kita menggapai ilmu di tempat ini insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, baiti jannati, ini merupakan atamannu fitratul ba'diyah, hayalan setiap manusia tentang indahnya rumah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Memang kadang yang unik dari kita ini menghayalkan indahnya surga seperti takutnya masuk neraka. Tapi kita enggak pernah ngerti surga itu apa, neraka itu apa. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah, surgamu yang indah, surgamu yang menjadi sebuah tempat kembali yang paling indah di akhirat nanti ya Allah. Anda mau masuk surga? Mau. Emang tahu surga? Ya wallahu alam. Dapat bocoran enggak? Kata ayat sih begitu. Ah. Karena surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatra ala kulli qalbin bashar. Jujur ya, mata kita belum melihat, telinga belum pernah mendengar keindahan surga, ya hati juga belum bisa menghayalkan. Tapi yang namanya surga Allah sudah katakan, ini berkait dengan iman. Nah kalau Rasul sudah kabarkan tentang surga, sesuatu yang gaib, ya tugas kita mempercayai. Wa makana lil mu'min wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nah ada pilihan lain sudah. Makanya tadi pagi kita sempat sampaikan 4 konsekuensi itu. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, taat dengan perintah Nabi. Ijtinabu biman naha ali, menjauhkan semua larangan Nabi. Tasdiquhu fima akhbar, ini yang saya maksud. Mempercayai semua yang beliau kabarkan, walaupun mungkin masih gaib, kita belum pernah tahu. Tapi kalau Nabi yang kabarkan ya sudah. Seperti janji Allah buat ashabul yamin, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdudi wa talhim mamdudi wa dhillim mamdudi wa ma'in maskub wa faqiyatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Terusnya. Ya, betapa indahnya surga, janji Allah buat ashabul yamin. Nah, mudah-mudahan kita tergolong ashabul yamin insyaallah ya. Golongan kanan yang dijanjikan indahnya surga. Maka dari ini banyak orang yang menghayalkan surga. Banyak orang yang menghayalkan surga. Cuma ya tadi, kalau hayalan tinggal hayalan, sebab enggak dibuat, ya enggak mungkin datang sebuah kemuliaan. Nah jamaah yang Allah muliakan, baiti jannati, rumahku surgaku ini, sesuatu yang memang betul-betul Allah akan turunkan dalam hidup seseorang kelak di akhirat nanti. Kalau mungkin bahasa mudah orang mengatakan, ya ini kita dunia ini adalah sesuatu yang nyata, ya. Tetapi akhirat merupakan sesuatu yang belum sampai. Tapi nanti di akhirat kita akan bercerita bahwa yang namanya dunia itu tinggal cerita, kenyataan adalah akhirat. Apa yang kita buat di dunia itu yang kita gapai di akhirat nanti. Maka ya'mal miskola daratin khaira yara, maka ya'mal miskola daratin syarra yara. Rumahku surgaku, rumahku surgaku, kita berharap di rumah ini tegaklah nuansa surga. Ayat mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan salaman salama. Yang namanya surga itu enggak terdengar kecuali kalimat salaman salama. Nuansa keislaman, tegaknya hukum-hukum yang indah Islam di rumah tangga kita. Saya suka mendengar dan memperhatikan, entah kalau di Bali ya, kalau kami ini orang-orang Jakarta, kadang-kadang kalau mendoakan pengantin itu suka lebih. Padahal yang Nabi ajarkan cuma satu doa. Kalau kita doain pengantin semodel gak? Nabi mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Artinya apa? Allahu alam. Barakallahu lak, barakah lak, keberkahan milikmu, wa baraka alaik, dan Allah limpahkan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Kita suka tambahin tuh kok di Jakarta ya, kepada mas selamat ya, semoga panjang jodoh, biar awet, sakinah mawaddah warahmah gitu ya, DLL lah pokoknya, panjang tuh cerita ya. Iya, saya berpikir sakinah mawaddah warahmah, orang mana yang tak ingin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mukadimahnya indah sudah nikah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban buat orang yang sudah mampu. Cuma kan sakinah ini kan bukan sesuatu yang cuma diminta dan dihayalkan. Ada hukum sebab akibat, ada hukum sebab akibat. Sakinah mawaddah warahmah. Turun datang kemuliaan, ketenangan dalam hidup rumah tangga kita ini. Tidak akan pernah Allah turunkan ketenangan dalam rumah tangga kecuali tegaknya hukum Islam. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah. Sakinah turun di dalam masjid, sakinah turun dalam majlis ilmu ketika ditegakkan hukum-hukum Islam, di mana Quran dibacakan, dipelajari dan diaplikasikan. Tuh. Kalau cuma pengen sakinah mawaddah warahmah, di rumah tangga kita enggak ada yang baca Quran, hukum enggak ditegakkan, apalagi nahkoda pemimpin seorang suami enggak pernah mengerti hadis Nabi yang mengatakan lan yasluh lirajulin idza amaratuhu imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau diatur oleh perempuan. Bukan berarti orang laki enggak boleh minta pendapat perempuan, bukan. Karena agenda hidup ini kita yang tahu, ya. Karena banyak sekali anak-anak muda ini menikah lupa bahwa kewajiban yang utama ya tetap ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu, baru bicara keluargamu. Ya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anakmu, sehebat apapun kamu di mata anggota keluargamu, tetap orang tuamu di atas segala-galanya. Melebihi kemuliaan yang ada di bawah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah mau bilang apa? Gara-gara berumah tangga akhirnya selamat tinggal semua kemuliaan. Padahal ayat sudah menyinggung kamu, alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak. Dulu masalahmu penuh pelik, kuangkat masalahmu karena zikirmu sama Allah. Setelah engkau dimuliakan dengan zikir sama Allah, kamu menjadi orang yang tidak seperti kamu yang dulu. Kita kan begitu ya. Kita kadang-kadang orang tua pengen rumah tangga kita seperti surga tadi. Kita pertontonkan sebuah keindahan. Cuma kadang-kadang enggak berasa, kita malah yang menjadi contoh yang buruk buat anak-anak kita. Ya, kita menjadi orang yang salah dalam mendidik karena kita enggak pernah mengerti. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ada 12 kiat. 12 kiat menggapai keberkahan dalam rumah tangga. Ini kata ulama, kita belajar bareng ya. Bukan berarti saya sok tahu, kita belajar bareng lah ini ya. Yang namanya berkah itu datang dengan sebab. Sebab yang pertama adalah ketika iman kepada Allah menjadi sebuah landasan rumah tangga yang kita bentuk. Rumah tangga ini kan seperti bahtera. Bahtera yang berlayar di atas samudra yang luas. Yang Allah sempat remehkan tuh laut. Kata Allah, "Kullau kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Katakan ya Muhammad, katakan. Seandainya air laut dijadikan tinta, seandainya batang pohon di dunia ini dijadikan kalam untuk menulis namaku, untuk menulis apa ayat-ayatku, tidak akan pernah selesai. Karena betapa agungnya Allah. Allah tantang manusia mengecilkan bumi yang luas. Kata Allah, Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Allah Rabbnya timur dan barat. Kalau Allah sudah katakan Allah Tuhannya timur, timurnya enggak berbatas. Karena balik lagi tuh, karena bumi ini kan lonjong. Allah katakan Rabbul Masyriq wal Maghrib, barat pun sama balik ke timur. Iya, Tuhannya timur, Tuhannya barat. Ini menguasai dunia. Allah yang menguasai dunia. Fattahidhu wakila, jadikan Allah sebagai wakil. Maka kita sering mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, rawahu Bukhari. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, rawahu Bukhari. Kita bertawakal kepada Allah, cukup Allah sebagai penjamin. Iya, kalau dia berilmu. Maka iman itu penting sekali. Secara umum mungkin dikatakan dalam sebuah ayat surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah bicara walau anna ahlal qura, jikalau, seandainya, umpama. Jadi macam-macam bahasa Indonesia ya. Seandainya ahlal qura, seandainya seluruh penduduk di qura, di apa kampung-kampung, di kota-kota ya, di negeri-negeri lah mungkin bahasanya. Walau anna ahlal qura amanumu, amanunya ini sifatnya madhi tapi jamak, amanu orang yang telah beriman. Seandainya seluruh penduduk-penduduk di atas muka bumi ini beriman. Bumi itu masuk rumah tangga kita pun bumi loh. Ini kita bicara negeri yang luas. Kalau negeri yang luas saja masyarakatnya beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ard, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Itu negeri yang luas, bumi yang luas. Rumah tangga itu bagiannya. Kalau di rumah tangga tersebut tegak kemuliaan, isinya, masyarakatnya, suami, istri, anak, kerabat, pembantu, pekerja, amanu, mereka telah beriman. Wattaqau, dan mereka bertakwa. Karena iman itu tidak hanya dibiarkan begitu saja, perlu ada aplikasi. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadikina wasadikat. Empat level pertama manusia: Islam, iman, taat, benar. Kalau seluruh penduduk di masyarakat atau di rumah tangga ini beriman, bertakwa, Allah sudah janji dalam taukid, kepastian, la fatahna, bukan la aftahu, la fatahna, sifatnya pasti sudah, karena pakai kalimat fatahna, telah kami buka, la fatahna, dan selalu telah kami buka, alaihim, untuk mereka, barokat, bukan barokah, kalau barokah satu, barokat, keberkahan yang banyak. Kalau sudah bicara berkah, kita nggak bicara hitungan matematik nih, ya. Karena orang kadang-kadang suka berhitung pakai matematik. Ada yang bertanya, Pak, keberkahan rumah tangga ini yang saya inginkan salah satunya, saya pengen anak saya pada pinter-pinter, cerdas, sehat, smart, kreatif lah nih anak. Iya. Ya orang yang ditanya jawab, ya kalau pengen punya anak yang kayak gitu, dari pertama harus tahu, pilih pasangan yang cerdas, yang memang orang-orang pinter, nanti anaknya pinter. Kemudian juga anak pinter itu perlu rangsuman gizi. Ya. ya dia harus cukuplah proteinnya, cukuplah madu, susu, disebutlah makanan-makanan mahal untuk membuat memperkuat tubuhnya. Kata orang yang bertanya, hatinya berkata, mahal juga ya sehat gitu ya. Ya memang seperti itu, dia gak salah ngomong begitu, boleh-boleh saja. Sekolah kan sekolah yang baik, panggil guru res dan lain-lain, disebutlah ya, baru anak kita pandai. Ya itu kan matematik, teorinya kan begitu ya. Cuma prakteknya di masyarakat ya enggak seperti itu. Berapa banyak orang yang mungkin tidak makan sesehat itu malah jadi pandai dan cerdas. Banyak enggak? Banyak. Saya enggak tahu kalau di Bali, kalau di Bogor sana banyak. Buktinya banyak sekali. Anak Pak Tani yang enggak kenal ramsuman gizi gitu ya. Ya Allah, makanannya juga Masya Allah ya. Empat sehat enggak nyampe sempurna loh, betul. Ya, antum kalau makan anak-anak pondok lah, lihat anak-anak pondok lah. Enggak sehebat anak-anak di kota kan. Apa yang dia makan cuma nasi, ya Allah, sepiring nasi setumpuk dengan garam yang diaur, tahu siksa dua sama cabe tiga. Iya, saya suka bilang tahu siksa karena orang Betawi bilang tahu siksa. Kenapa dia bilang tahu siksa? Tahu yang kuning, yang kotak-kotak itu kuning. Dia digoreng banyak, sepenggorengan minyaknya dikit, kesian tuh tahu. Tahu siksa, kesiksa tuh tahu dibilang. Orang Betawi paling gampang namain sesuatu ya. Cuma segitu doang, sama jengek tiga dah ya, di pojokan piring gitu ya. Itu kalau antum bawa ke ahli gizi, suruh keker pakai mikroskop, tanya, pojokan piring mana tuh gizi? Jawaban mereka, Allah alam gitu. Karena memang gak ketemu apa gizi di tempat tersebut. Tapi demi Allah, ini anak-anaknya pinter-pinter loh. Bahkan saya punya tuh anak-anak di yayasan itu, anak-anak yang ya Allah, yang saya kalau ngambil anak-anak ini macam-macam lah. Anak yang dibuang di jalan, bayi yang tinggal di rumah sakit, korban KDAYT, ya saya kumpulkan lah. Ini generasi bangsa kok. Ya, biar bagaimana bakal jadi sahabat anak-anak kita kan. Sekarang kita pandaikan anak kita sekolah tinggi juga. Kalau udah tinggi nanti dia persiapannya apa? Menghadapi masyarakat yang gak terdidik kan lebih berat lagi nantinya kan. Iya. Bandingkan dengan anak-anak di kota coba. Ya Allah, itu makanan Masya Allah. Apa yang anak kota gak makan? Iya, empat sehat lima ajib, bukan sempurna lagi itu, saking enaknya itu makanan ya. Tapi kita buktikan nanti ketika ambil rapot itu main suruh-suruhan loh orang tuanya loh. Kalau anak-anak kot, anak-anak kampung ini semua belagak jadi orang tua, sudah saya ngambil lah, banget top gitu ya. Kalau anak di kota suami istri suruh-suruhan, mama aja mah yang ngambil mah, apa apa aja deh, sama mama deh. Ya, papa aja lah pak. Mama. Papa gak suka warna merah gitu. Rapotnya merah semua dia. Ini ternyata gizi yang cukup gak membuat ini anak mulia ya. Iya, kok bisa begitu? Iya, karena kemuliaan milik siapa? Allah. Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, itu gak main-main. Lam taukin, janji loh. Allah akan bukakan keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Nah, tugas kita kan mengkritisi iman kalau sudah begitu. Mengkritisi iman. Kenapa? Wa ma lizzalimina min ansar. Allah tidak mungkin tolong orang yang berbuat syirik lawan iman. Ya, ini kita kadang-kadang kalau syirik terang-terangan, syirik besar mah kita udah enggak lah insya Allah, saya yakin enggak. Ya walaupun antum dekat dengan nuansa kesyirikan gitu ya. Ya jujur ya, nuansa kesyirikan ini apa namanya, nyaris dekat dengan kita di Bali sini ya. Tapi saya yakin jamaah yang kumpul di sini enggak mungkin berbuat syirik besar seperti itulah ya. Cuma nyaris kita berbuat syirik kecil dan kita yakin dengan syirik tersebut. Ini sering terjadi. Bahkan mungkin syirik khafi. Karena Abu Bakar sendiri pun enggak paham syirik khafi. Bertanya ke Rasulullah kan. Wa syirikul khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik khafi? Ya. Beliau mengatakan, alaysa syirik anna budda min dunillah. Bukankah syirik itu kita menyembah selain Allah? Apa jawab Rasul? Sakilat ka ummak ya Abu Bakar. Celaka, rugi ibu punya anak kamu, rugi kata Rasul. Sakilat ka ummak. Rugi ibu kamu punya kamu. Kita lagi pengen anak kayak Abu Bakar kata Rasul. Sakilat ka ummak, rugi ibu kamu. Bukankah syirik akfa min dabibin namlah di sini seseorang berkata laula fulan qatalani fulan, kalau bukan karena si fulan mungkin dia telah berbuat yang tidak-tidak atau mungkin sudah dibunuh, begitu ya. Itu kesyirikan. Atau mungkin kita orang yang berkeyakinan tentang Allahu alam lah. Kalau kami di Bogor zona itu masya Allah kesyirikan itu subhanallah. Ya bukan syirik besar, syirik kecil. Orang-orang sana berkeyakinan tentang apa? Tatoyur tahu ya? Apa sih fenomena alam? Di sana itu orang berkeyakinan katanya kalau di rumah ada kupu-kupu berarti ada apa? Tangan gatel mau dapat. Saya pikir Bogor doang, Bali juga sama. Ini kesirikan yang diturunkan gitu ya. Mata kedut-kedutan ada yang ngomongin katanya betul. Ya burung-burung titu-tit ada yang mati katanya. Tadi tangan gatal dapat rezeki, saya bilang emang ente jorok, cuci tangan enggak bersih itu ya, rezeki dari mana? Orang suka seperti itu tuh ya. Ini merusak iman. Yang tak terasa merusak iman. Nah kalau iman sudah rusak, landasan rumah tangga berantakan. Allah tidak mungkin turunkan berkah sebagaimana janji Allah tadi, la fatahna alaihim barakati minas sami wal ardh. Tidak mungkin Allah turunkan berkah karena ada hukum sebab akibat. Ya hukum dasarnya tuh hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang bagaimana kamu pengen sebuah kebaikan dengan cara Allah murkai kamu? Ya gak bakal bisa. Udahlah jangan menghayal seperti orang-orang yang membuat spanduk besar mengajak berbuat dosa. Ya di sini baliho-baliho ajakan berbuat bid'ah gak tampak ya. Terang-terangan berbuat syirik gede-gedean itu baliho ya. Tapi kalau di kami di Jawa sana itu tampak sekali. Ya orang ngajak bikin dosa dengan nuansa Islam. Marilah hadiri peringatan acara ini, peringatan acara itu. Semoga dengan peringatan ini, peringatan itu, Allah muliakan negeri ini. Tuh, kan dalam tanda kurung, semoga dengan bid'ah ini Allah muliakan negeri ini, gitu kan? Ya mengemas sebuah dosa menjadi sebuah kebaikan, itu kan khayalan di siang bolong. Menginginkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram, lupa innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Bagaimana kau hayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang Allah murkai? Terjadi bukan tidak. Jadi kalau orang cuma ngayalkan baiti jannati, enggak pernah tahu surga, enggak ngerti isinya siapa, ya susah. Ya Adam saja Adam. Adam kenal Adam. Lakinya Hawa, Adam. Adam dan Hawa nih ya, abul anbiya, apa abul nas, orang tuanya manusia. Ya ini Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Itu kata Ibnu Qayyim, akhraja min malakutihil a'la bidzambin wahid. Dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Jadi enggak layak dia di sorga karena sebuah dosa. Nah kalau orang bilang rumahku sorgaku tapi isinya koleksi dosa, kan rusak. Malaikat saja, malaikat menjelaskan, nahnu haula'il malaikah la nadkhulul buyutal lati fi surah wal kadab. Kami para malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah yang ada sesuatu yang menghalangi, berbentuk lukisan bernyawa, patung yang menyerupai anjing, tidak mungkin. Ini kan semua hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan. Ini jelas loh, gamblang loh. Islam ini agama yang betul-betul gamblang. Makanya kata Nabi, taraktu fikum mislal bayda lailukum kannaharikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatul hukum. Hukum telah dijabarkan. Apa yang Islam tidak jabarkan, Nabi jabarkan sudah. Dikasih kemudahan. Aish masyata fa'innaka mayyit. Mudah kok. Hidup terserah kamu, hidup kata Rasulullah, hidup. Jangan nanggung-nanggung kalau hidup. Ya, sekalian jadi greget gitu loh. Jangan abu-abu lah ya. Ini la yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir, wala fawqan wala tahtan, jangan. ini kiri enggak, kanan enggak, depan enggak, belakang enggak, atas enggak, bawah enggak, muzab-zab. Enggak jelas nih orang ini ya. Jadi kayaknya nyunah tapi kok enggak ngereget gitu loh. Ketika ditanya betul, antum kenapa, anak muda lah, kenapa antum pakai jenggot sih? Kan enggak harus pakai jenggot. Ya kenapa ya? Dia bingung sih. Call a friend, telepon teman dulu. Ana ditanya nih pakainya kenapa ya? Antum ngomong-ngomong gitu itu. Tuh kan jadi enggak nyampe dah dakwah ya. Padahal alangkah baiknya kalau kita berilmu sebelum beramal. Jadi dilala orang tanya jawabnya enak. Banyak anak muda mengeluh masalah jenggot. Iya banyak. Sehingga dia pakai jenggot, tapi kalau lagi ngomong sama orang-orang yang enggak berjenggot dilepit. Antum nanya ini enggak pede gitu ya. Ini terjadi bukan tidak. Ya itulah ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, justru Allah datangkan kemuliaan sebab kebenaran yang kita berada di atasnya. Nah, rumah tangga ini akan selalu dibukakan berkah oleh Allah dengan keberkahan yang nyata kalau seandainya di dalam rumah tangga tersebut orang beriman bertakwa. Berarti tugas kita yang pertama membuat anggota rumah tangga tersebut tetap eksis dalam iman dan takwa. Secara umum sih mungkin bahasa Nabi, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Jadikan rumah tangga ini hidup ketika pagi hari. Ya. Karena kalau seandainya rumah tangga tersebut pagi sudah enggak hidup, sudah awal keberkahan hilang sudah. Ya, awal keberkahan sudah hilang. Iya. Kenapa? Karena memang Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Lah sekarang kalau pagi enggak ada yang melek, gimana mau pada dapat berkah? Kan enggak mungkin. Jadikan tradisi budaya pagi itu hidup. Apalagi orang laki khususnya, suruh terbang bak burung. Ya, yaqdu khimasan wa taruhu bitanan. Jangan kalah sama burung. Burung terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Burung. Susah loh jadi burung, jujur. Burung itu kemampuannya enggak seperti kita manusia. Burung cuma bisa kepok-kepok terbang, lompat sama cici-cuit. Tiga kemampuan burung itu. Enggak ada burung bisa main handphone, apalagi jawab BBM, bakal bisa lah. Sempit jadi burung itu ya. Enggak ada burung naik mobil, enggak ada, apalagi nyetop angkot, enggak ada burung. Berat jadi burung dah pokoknya ya. Kita bisa terbang, bisa lompat, bisa cici-cuit, betul, kita lebih dari burung. Burung juga cari makan susah, yang dimakan cuma biji sama ulat, betul. Enggak ada burung itu makan hamburger, burung makan kue lapis, unti, donat, enggak ada. Berat jadi burung. Tapi pernah enggak kita temukan burung ditemukan terkena busung lapar gitu loh. Atau headline news gitu ya, di Bali Post gitu ya, ditemukan burung tekukur kena busung lapar gitu, enggak ada. Iya, kenapa? Karena Allah sudah jamin. Allah sudah jamin. Makanya kalau sampai manusia kok enggak bisa nyari rezeki, aneh. Saya suka mensupport anak-anak muda nih. Kalian jangan kalah sama mayit. Mayit aja punya 2x1, ente ngontrak aja seumur hidup, betul enggak? Ayo dong banting tulang dong gitu loh. Ya, anak kan sengaja kan enggak mau beli, bakal anak tinggalkan, emang susah ente masyaallah ya. Ayo banting tulang. Lawang burung yang enggak punya kemampuan lebih saja menjamin rezekinya, apalagi manusia gitu loh. Kan innallaha la yudhi'u amal mu'minin. Allah enggak mungkin menutup mata pada setiap kebaikan orang beriman. Sudah, orang berbuat sebuah kebaikan dapat sebuah kebaikan, janji Allah gitu loh. Sehingga tertanam diri untuk semangat, karena kemuliaan datang dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh fina, lanahdiyanahum subulana. Kuberikan hidayah, kuberikan petunjuk pada jalan-jalan kami, kata Allah. Allah janji loh. Wa wa'dallahu haq, janji Allah itu pasti. Wa innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Cuma kan Allah sudah abadikan pula dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 itu, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Tapi kalaupun Allah sudah mengatakan tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia sendiri, bukan berarti Allah turunkan azab lantas Allah benci dimusnahkan begitu saja. Tidak, Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Walaupun Allah turunkan azab bala agar mereka itu kembali ke jalan yang benar, ya, karena banyak orang yang sudah tersilap dengan kenyataan. Ya, terbukti Ustaz di sini kesirikan merajalela bahkan jadi panorama terindah di dunia loh. Makanya ini jangan-jangan mungkin ada sedikit kebenarannya juga. Enggak, itu istidraj. Enak aja ya. Yang namanya al-ma'unah itu jelas mendatangkan kebaikan. Kalau istidraj kebaikan menurut manusia. Ketika kesyirikan merajalela, kok orang menjadi nyaman berbuat sesuatu di tempat ini gitu kan. Ini tentu ada yang perlu dikritisi. Nah, mungkin tugas kita Bali mengaji untuk mewarnai ini. Karena memang liyusyirahu ala dini kulli, agama ini enggak merubah tapi mewarnai. Ya, enggak usah merubah etnik kok bentuk bangunan Bali, tapi warnai dengan keislaman, itu lebih baik. Karena Islam itu mewarnai, bukan sekedar merubah. Ya, yang dirubah itu orang yang kafir menjadi muslim. Tapi kalau orang yang sudah muslim diwarnai atau benda mati itu terwarnai, enggak disalahkan. Antum berpenampilan-penampilan orang Bali kemudian menyampaikan sunnah boleh. Enggak usah antum paksakan antum jadi orang Arab yang semi Jawa gitu ya. Baju gamis pakai songkok harus begini, enggak perlu, walaupun itu boleh saja. Enggak harus dipaksakan, jadi diri sendiri. Karena Allah muliakan manusia dengan kemuliaan yang berbeda. Agama yang enggak berubah, penampilan silakan. Kalau menurut Anda bagus pakai batik, boleh kajian pakai batik. Enggak usah Anda buang itu batik jauh-jauh selama tidak ada gambar-gambar yang menolak datangnya malaikat, boleh. Karena memang mungkin wajah Anda lebih cocok pakai batik. Jangan dipaksakan, ini indah loh. Islam itu indah sekali. Kenapa innallaha jamil yuhibbul jamal? Allah sudah indah menyukai keindahan. Itu kalau betul. Ya, jadi kalaupun Allah turunkan keburukan karena sebab iman kita mulai hilang dan rusak, itu karena memang Allah pengen kalian kembali kepada Allah. Dan rumah tangga pun sama seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa sesungguhnya rumah tangga yang dikatakan surga, yang bisa menjadi landasan utama anak ini bisa berbuat kebaikan yang banyak, adalah rumah tangga yang di dalamnya itu memicu isinya, apa, penghuninya ini untuk selalu beramal saleh. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah buat pasangan hidup kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah, ya Allah, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun, ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, keluarga kami ini qurrata ayun, yang enak dipandang mata. Kita enggak nuntut lebih lah. Ya, makanya indahnya rumah tangga ini ketika kita enggak menuntut di luar batas kemampuan orang yang telah kita pilih sebagai pasangan. Awalnya hancur rumah tangga ini ketika kita tuntut pasangan kita itu di luar kemampuannya. Dari awal Anda sudah setting, Anda ingin menikah, agenda Anda miliki. Mau kemana ini gaya hidup rumah tangga Anda? Anda yang tahu. Maka pilihlah pasangan yang bisa mencukupi Anda, melengkapi kekurangan yang Anda butuhkan untuk men-setting sebuah agenda hidup. Ya, kalau memang itu yang Anda lihat darinya, jadikan dia sebagai sesuatu yang menutupi kekurangan Anda. Jangan tuntut dia lebih dari itu. Karena nanti ketika dia berubah menjadi sesuatu yang baru, ini awal kerusakan. Ya, Bu, ibu melihat si bapak tampan dengan rambut yang dibelah pinggir, gitu ya. Bapak pun melihat ibu cantik dengan wanita apa adanya tanpa dandanan berlebihan. Ingat, itu yang membuat kalian bersatu. Jangan nanti bergulirnya waktu, besarnya rumah tangga, Anda tuntut, Pak, mama pengen bapak sekarang rambutnya dikebelakangin semua deh, Pak. Kalau bisa mohak atau gimana gitu ya. Awal kerusakan itu ya, ketika bapak sudah ngikutin style tren yang ada, akhirnya dia bergaul ninggalin ibu, cari penyakit sih ya. Atau sebaliknya, bapak tuntut ibu berdandan bagus berlebihan sampai dia kenal dengan style-style yang ada. Akhirnya dia lebih suka berdandan ketimbang mengasah ilmunya. Mulailah awal kerusakan. Bukan berarti kita enggak boleh berdandan, bukan. Dalam Islam ini berdandan merupakan sunnah. Rasul pun menyisir, Rasul pun meminyaki janggutnya, rambutnya, sampai istrinya Aisyah memberikan wangi-wangian pada badannya ketika mau ihram, betul? Artinya berdandan mereka bukan tidak, cuma enggak menuntut di luar batas kemampuannya. Kita cuma minta kepada Allah, jadikan mereka qurrata ayun, pandangan mata yang indah. Seperti awal kami melihat dia, betapa indah, betul? Dulu kan awal-awal kita kenal pasangan kita, indah, betul? Aduh, Masya Allah. Sampai merem, gak bisa merem. Melek gak ada yang dilihat, betul? Makan gak nafsu, minum hawanya, aduh, Masya Allah, gitu ya. Dulu. Ya, kayaknya semangat hidup, jarak tuh gak ada masalah, Masya Allah. Sampai bawain kembang mulu, kayak mayit diguyur kembang. Tinggal bawain hadiah terus ya. Tapi itu kan sudah gak terjadi lagi. Ah, itu kan masa lalu tadi, gitu ya. Tapi kan jadi indah. Kenapa keindahan itu hilang? Ya karena tadi kita yang berubah. Kita lupa bahwa kita suka karena itu. Keadaan merubah kita, menghilangkan rasa suka kita. Itu yang terjadi. Anak yang kita minta, Rabbi habli minas salihin. Ini kan yang kedua, ya, ini memicu orang beramal soleh. Kita minta sama Allah kan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang soleh. Anak yang soleh ini siapa? Anak yang soleh ini anak yang betul-betul seperti doa di mana kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim maksudnya apa? Siratal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Jalannya orang-orang soleh, jalannya para siddiqin, jalannya para suhada, jalannya para nabi dan rasul. Ya, ini orang-orang yang siap diuji. Jangan hanya mengaitkan kalimat soleh dengan kebaikan-kebaikan dalam perbuatan saja. Tapi orang yang soleh itu orang yang diuji. Kita disuruh mencetak generasi yang siap ujian. Generasi yang tahu bahwa orang tuanya ini makin hari itu makin lemah, bukan makin kuat. Boleh loh Pak, Bu, kita ini jujur sama anak bahwa kita makin hari makin lemah tuh penting loh. Enggak usah belagak kuat dah. Orang tua bilang enggak usah ya hanu ente. Ya. Sampai pengen dibilang kuat aja jangan. Ya. Bolehlah sesekali lah. Kayak kita balapan lari sama anak gitu kan. Balapan lari yang enggak usah harus menang terus lah, sesekali belagak kalah lah. Ah, bapak kalah. Ya Allah, bapak udah tua nak. Kamu Masya Allah. Boleh. Padahal kita bisa menang sebenarnya ya. Boleh mensupport dia, boleh seperti itu. Apalagi kalau anak sudah mulai dewasa, jadikan dia sahabat. Karena kan bahasa Quran, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabatmu. Bagaimana anak bisa bersahabat sama orang tua kalau orang tua enggak mengajarkan persahabatan? Ya, anak sudah besar, coba sih jadikan dia sahabat. Bapak mulai pegel sama anak laki. Anak laki kan kadang-kadang ini kan harapan semua orang laki kan. Kita orang laki yang sudah punya anak itu semua ngayal punya anak laki dulu, betul? Pokoknya anak laki, kalau anak laki, harus anak laki, apa begitu gitu ya. Punya anak perempuan tuh gak sebahagia punya anak laki. Oh, terbukti loh, kebanyakan begitu. Ya. Masya Allah, padahal ya Allah betapa Rasul jatuh cinta sama Fatimah. Masya Allah. Memang kalau bilang punya anak laki, karena nasab kita kan ke anak laki kan, penting sekali. Tapi kadang-kadang, ya Allah, ya udah gede mah nanti lain cerita. Malah anak perempuan yang dekat sama kita. Anak perempuan yang tahu kalau kita lagi nyampe capek tuh, anak saya kalau yang patah untuk buya capek, buya lagi kurang sehat, dia ambil tisu, lah bahasa tohul, insya Allah buya, ya Allah bisa bikin buya jatuh cinta nih. Anak laki, Masya Allah, saya pasang koyok 4 sampai, masih ngayap lari-larian, responnya kurang gitu ya, nggak meremehkan ya, tapi itu kenyataan gitu loh ya. Ya, Rabbi habli minas solihin. Kita minta sama Allah anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang betul-betul bukan sekedar namanya soleh, bukan ya. Emang dia diuji untuk jadi orang yang soleh. Ya karena orang kan soleh nggak langsung jadi soleh. Emang kita minta paket hemat sama Allah kan enggak. Ya kita minta langsung ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, ya Allah anak yang soleh, bing langsung soleh gitu kan nggak mungkin. Pasti ada proses. Ya karena orang bisa soleh karena ujian kan. Ahasibannasu aitraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu walaya'lamanna alkadzibin. Kan ujian yang membuat dia jujur atau tidak, kan soleh itu teruji. Dia memang anak yang soleh yang saya minta, Rabbi habli minas solihin. Ada gak referensi lain doa yang diajarkan dalam Quran buat anak? Enggak ada, cuma Rabbi habli. Enggak ada Rabbi habli minas solihin, minat tajirin, minal jamilin. Enggak ada, tambahan sendiri itu semua ya. Sudah minta anak yang soleh, masalah bentuk mah tergantung antum gitu loh. Karena ada rumor di masyarakat katanya kalau orang hamil supaya anaknya cakep suruh baca surat Yusuf. Saya bilang udah ini jaga sembung makan bubur enggak nyambung, bro. Saya bilang ini orang suka enggak nyambung, orang hamil suruh baca surat Yusuf, anaknya ganteng. Kalau ganteng atau cantik tergantung silangannya. Sekarang kalau betul itu anak lahir ganteng, orang tuanya pas-pasan, orang curiga anak siapa ini. Suka melenceng ya. Sudah enggak nyambung sudah ya. Kita minta sama Allah saja sudah ya. Sudah bukan begitu. Yang kita minta cuma Rabbi habli minas salihin. Kita minta anak yang saleh. Anak yang saleh, anak yang qurrata ayun, anak yang enak dipandang mata. Nah, rumah tangga, bisakah rumah tangga kita ini memicu kita untuk menjadi orang yang mencetak mereka jadi soleh? Karena tak terasa dalam kitabnya mencetak generasi Robani, Abu Ihsan Al-As'ari, ya, sahabat kami dan Ummu Ihsan itu membuat sebuah buku yang sering saya kaji di Jakarta di Masjid Agung Al-Azhar, di YouTube pun banyak antum bisa lihat ya. Iya, di situ dijelaskan bahwa terkadang ada kesyirikan yang tidak terasa kita mendidik anak untuk berbuat syirik dan kita enggak tahu kalau itu cikal bakal kesyirikan. Contoh, yakni kita biasa kalau ngomel sama anak sambil berdiri mempertontonkan kekuatan kita dan kebesaran kita. Ini sebuah kesalahan. Kita teluk pinggang, berkaca pinggang, berdiri, anak kecil kita ngomong, dengerin ya, dengerin Abi ngomong. Kamu harusnya, anak itu kan ngeliat kita, wih Abi gede banget. itu akhirnya anak terbiasa takut sama yang gede loh. Kita salah mendidik anak takut sama yang gede. Ya, gak berasa tuh. Makanya di Quran banyak cara-cara pendidikan. Salah satunya pendidikan Nabiullah Ibrahim kepada Ismail alaihissalam. Ya, ketika beliau mengabarkan tentang ingin menyembelih dia kan, ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka fangzur madatara. Ya bunayya, kalimatnya ya bunayya, bukan ya ibni, lebih lembut lagi karena bahasa Arab ini tingkat kelembutannya berbeda. Ya bunayya artinya wahai anak yang sedang kubentuk. Inni aro fil manam anni azbahuka. Kalimatnya aro fil manam, mimpi. Mimpi dua di Islam, yang pertama ru'yatul manam, yang kedua yakni halumah. Mimpi itu dua, halumah dan ru'yatul manam. Halumah artinya kembang tidur, itu standar kita deh. Tapi kalau ru'yatul manam yakni mimpinya para nabi dan rasul melihat dalam keadaan tidur. Makanya ketika Ibrahim berkata inni aro fil manam, ini mengabarkan bahwa sesungguhnya aku ini adalah nabi. Karena aro fil manam, yang lain enggak bisa kecuali nabi dan rasul yang melihat dalam keadaan tidur. Anaknya kenal orang tuanya. Walaupun mungkin jarang ketemu, tapi anak tahu sekali kualitas pertemuan. Kan kita tahu Ismail ditinggal kan? Ketika sudah besar baru bertemu sama ayahnya lagi. Ketika baru ketemu diperintahkan menyembelih, berat betul hidup. Dia katakan inni aro fil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam keadaan tidur, aku menyembelih kamu. Karena anak tahu kelas orang tua, dia mengatakan ketika Ibrahim mengatakan fangzur madza tara, aro fil manam melihat, fangzur perintah nazara, ro'a nazara sama melihat, cuma fungsinya berbeda. Coba aro fil manam fangzur madza tara, lihat ayahmu, madza tara, apa yang kau simpulkan. Ini disimpulkan bahwa ada dialog interaktif. Mata ini jendela hati. Kalau kita ngomong sama anak, tolong jangan teriak-teriak, anak belum kelihatan. Ahmad, oi, Fatimah mana? Wallahu a'lam. Boleh tuh. Harusnya kita samperin dulu. Ahmad, tanyain Ahmad. Mana Fatimah? Dia tahu bobot ayahnya butuh. Ada apa, Bi? Ya Allah, tolong dong ambilkan Abi. Ah, kelihatan ekspresinya. Anak lebih suka. Nah, kalau terbiasa enggak bertatapan, kita mendidik sesuatu yang salah. Apalagi kita main ngomel saja tanpa tahu sebab. Ini hal-hal yang sebenarnya simpel. Karena kan anak itu kan bak kertas putih yang terwarnai. Ya Allah ya Karim, antum, kalau anak minta antum lempar, Pak Abi minta ini nih. Minta syukran Bi. Besok antum tanya, Abi minta ini, tolong ambil dong, ini Bi. Bisa mirip gitu loh. Oh, anak duplikator antumnya. Ya, betul-betul anak tuh gimana tiruannya. Ya, ini gak main-main. Makanya kudu dewasa. Dulu manis tatwa minkumul ba'ah itu bukan hanya jual belinya. Lebih dari itu bisa mencontohkan tidak gitu ya. Karena nanti ada kaitannya al-ummu madrasatul ula kan. Ibu sekolah yang utama. Ya kalau ibu sekolah, bapak apa? Kepala sekolah. Jangan cuma nyalain kan ummu madrasah mah. Mama nih yang salah ya. Yang papa yang nyuruh tadi kan. Nah, anak nonton pada berantem berdua. Ya, tolong buatlah cikal bakal kesolehan. Sehingga rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang betul-betul mencetak kader soleh, soleha dalam rumah itu. Dia tahu sekali bahwa orang tuanya ini makin hari makin lemah bukan makin kuat. Ya, menjadi sebuah media yang indah bahwa ketika orang tuanya mau berangkat seger di pagi hari, ya, assalamualaikum semua, doain Nabi ya, ya Bi, insyaallah Bi. Pulang pun dalam keadaan letih, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah habis capek Bi. Ada respon gitu loh. Terbiasa anak melihat, ya Allah tadi seger sekarang lemes, masya Allah. Ibu juga melihatkan cintanya kepada pasangannya ketika apa pasangannya pergi, hati-hati ya Bi ya. Salat jangan lupa, tulukan ibadah kepada Allah. Ya. Pulang juga, ya Allah alhamdulillah Abi balik gitu ya. Ah, sudah berhasil lah kalau begitu. Ini kan yang terjadi tidak. Ya kadang-kadang Abi mau berangkat, ibu hampir oh di pagi juga ya Allah. Pas sore si Abi pulang, ya dia balik lagi. Siapa mah? No. Ini gimana? Masa kina mama dawa roma kalau udah begitu ya. Tolong jangan menjadi penyebab anak gak berbuat soleh. Harus menjadi penyebab anak berbuat soleh. Ya mungkin ayahnya ngomel-ngomel lah ini itu. Anak lihat bagaimana ekspresi mama ketika dibentak-bentak, mama diem aja. Mama kenapa sih? Abi lagi capek. Kan Rasul ajarkan gitu kan? Ketika Rasul di rumah Aisyah, enggak lama Sauda bawa semangkok sup kan, dikasih ke Rasul. Aisyah menampar itu apa mangkoknya, dilinting itu. Umar Abu Bakar melongo ngeliat gitu. Kata Rasul, gharat ummak, ibu ente cemburu. Gitu. Jadi berusaha menjelaskan gitu loh, enggak panik karena memang yang salah siapa? Sauda datang ke rumah Aisyah gitu kan? Cuma Rasul di tengah-tengah. Ya ini kan satu bentuk penetralisiran keadaan gitu loh. Jadi bukan malah ibu mengajak anak untuk komplain sama bapak. Kenapa sih Ma Abi kok marah-marah sama mama? Mama kan udah capek. Ya itulah Abimu nak. Mari gandeng tangan mama nak. Kita ke depan pagar rumah. Turunkan Abi. Abi di dem. Jangan. Jadi inilah kenyataan nak ya, Abi ini manusia ya, tapi demi Allah nak ya, kalau enggak ada dia rumah tangga ini enggak mungkin bisa ngebul lah dapurnya nak. Siapapun dia, Allah titipkan kemuliaan kita melalui dia nak. Ah, terus disupport gitu loh. Betul-betul pakaian ini yang dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kamu untuk pakaian untuknya. Kalau dia sudah jadi pakaian untuk kamu, kamu jadi pakaian untuk dia. Rasa maklum lebih banyak gitu loh. Jadi paham sekali penyebab-penyebab kesolehan. Karena Allah telah berjanji kepada orang-orang yang saleh dalam Al-Quran. Di surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhirtadaw wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyriku bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, di mukadimah ayat dikatakan bahwa wa'adallah, Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat, Allah berjanji buat kalian yang beriman dan beramal saleh. Salihatnya banyak ya, as-salihat jamak. La yastakhlifannahum fil ard, Allah akan berikan kekuasaan di bumi. Allah akan berikan kekuasaan dalam rumah tanggamu, dalam masyarakatmu, kalau iman dan amal saleh sudah menjadi sebuah hal yang indah, rutinitas dia lakukan. Iya, akan tampak di mana seorang laki-laki itu betul-betul menjadi sebuah nahkoda dalam bahtera yang sedang mengarungi lautan samudra kehidupan. Ya, bukan malah menjadi orang yang labil, ya menjadi orang yang nggak ngerti, lalu menyalahkan orang lain untuk sebuah hal yang memang dia yang salah. Aduh, masya Allah. Ya jamaah yang Allah muliakan, janji Allah la yastakhlifannahum fil ard. Janji lain dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuh, kata Allah di An-Nahl ayat 97 ini, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh. Kalau antum perhatikan ayatnya, man amila salihan, salihan itu enggak pakai alif lam. Ada fatah tainnya itu menjelaskan bahwa amal soleh apa aja. Anak perempuan, anak laki, amal solehnya beda-beda. Man amila solihan min zakarin au unsah, laki atau perempuan pun gak pakai alif lam, kecil, sedang, gede, terserah. Karena nanti kan anak ada fase-fasenya kan, anak ada fase-fasenya. Ya, kita suka tekankan masalah fase-fase ini. Ya, kadang-kadang kita kalau ngelihat anak kecil tuh, ya Allah, saat dia balita, dunia balita tuh beda, beda. Nanti udah gedean dikit, dunia ABG itu ya, ABG 9 tahun sampai 13 tahun tuh ABG. Nanti udah ABG masuk pasca dewasa, ya, sampai 17, sampai dia 25 udah mulai beda. Ya. Nanti kesananya lagi 30 sampai 40 berbeda, 40 terus berbeda. Itulah fase. Antum perhatiin lah, kalau gak percaya antum perhatiin lah. Kalau antum betul-betul mencintai rumah, antum tahu sekali proses perubahan tersebut. Ya anak kalau balita itu, kalau yang diomongin itu semua punya dia. Apalagi yang dikasih sama orang tuanya. Ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Jangan, ini punya aku. Udah serba pelit deh, adeknya diambil, ini punya aku. Anak balita begitu. Gedean dikit dia mulai mengekspresikan yang dia punya dengan gaya dia. Oh, kalau gue sih dikasih sama orang tua gue ini begini. Oh, gitu. Tapi susah ngomong anak ABG itu ngomongnya. Biasalah. Baju kalau enggak merek ini, sepatu kalau enggak merek ini, enggak berlaku tuh buat ABG itu ya. Udah. ABG itu kapan sih, Stad? Ya pas ke anak-anak balek. Ketika sudah mulai tumbuh dewasa ya, anak laki mulai kumis, mulai numbuh tuh, mulai pecah, gudu-gudu, mulai pecah tuh suara biasanya, mulai tampak. Sampai fase dewasa ya, mulai masa apa remaja deh tuh ya, 17 sampai 25 tuh mulai kelihatan. Yang diomongin kerja apa, sekolah biasanya, kuliah di mana ya, bingung, ya mendingan di sini. Oh iya deh, oke deh, di sana deh. Oh, ngomongnya kuliah, pelajaran. 25 ke sana kita ngomong kerjaan, ngomong rumah tangga biasanya. Aduh, bingung mau nikah belum ada kerjaan. Gimana tuh fase 25 sampai 30-an lebih tuh. Udah mulai masuk 35 sampai 40 mulai kita ngomong masa depan. Kita mulai bicara kayaknya kalau kita buka cabang nih usaha bagus deh. Soalnya gini. Tuh obrolan usia 40 tahun ke bawah. Nah, kalau udah 40 sampai 50 biasanya diomongin merek obat biasanya. Ya antum perhatiin orang kode 40 ke sana yang diomongin herbal, betul kan? Abu tuh soda bagus tuh. Ini daun manggis, kulit manggis bagus tuh. Daun jirsak mulai diomongin tuh. Ya itu sampai umur 50-an lah begitu ya. 50 ke sana yang diomongin merek rumah sakit biasanya. Ada rumah sakit baru tuh, waduh bagus bersih. Oh, 55 ke sono, dokternya baik-baik, dokternya baik-baik gitu ya. Itu sudah fase. Fase itu akan terjadi. Orang yang memperhatikan rumah tangga akan mengerti. Sampai anak tahu kalau orang tuanya sudah mulai ngomong merek obat, berarti sudah bukan anak kecil lagi. Ayah atau Abi, aku dengar kalau Abi ngomong selamanya merek herbal mulu. Abi lagi kurang sehat. Anak udah ngerti tuh. Sense of belongingnya timbul gitu loh. Kepedulian sosialnya itu bangkit dengan sendirinya. Tanpa usaha mengabarkan, bapak sakit loh nak. Gak usah begitu. Anak tahu, anak yang soleh mah. Ya Allah, bapak sakit pak ya. Bapak enggak, bapak sakit, kelihatan. Anak tahu sekali. Kenapa? Karena pemerhati wajah orang tua. Makanya banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa ada dua pemandangan indah yang paling indah di atas dunia yang bisa kita menangkapnya. Yang pertama memandang Ka'bah, yang kedua memandang wajah orang tua kita sendiri. Bercerita nih wajah orang tua, bercerita sekali. Ya, Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita gak paham. Ibu-ibu ke suami, ya coba dah. Sekali-kali makanya kalau apa kesel sama suami, saya suka bilang kayak kita kesel sama anak. Ya kesal sama anak, ini anak ya Allah Tad, anak saya, aduh Masya Allah Tad, namanya si Islami Tad, perbuatannya Tad, setan jahanam Tad, betul-betul Tad, aduh Masya Allah ya, saya namain dia bagus, tapi tingkah laku dia Masya Allah gitu ya. Ya namanya anak, yarta wa yal'am, namanya anak memang yarta wa yal'am, ya. Ya cucu Nabi aja, Nabi lagi sujud jadi kuda-kudaan, betul ya. Nggak ada masalah, namanya anak nggak ada dosa, betulnya. Bahkan saya juga sudah ngalamin punya anak yang Masya Allah, ya anak balita, saya lagi khutbah Jumat di yayasan, dia naik ke atas pundak saya, baru ngalamin dia khutbah gendong anak, Masya Allah ya. Tapi ya, anak nggak disalahkan, anak tidak disalahkan ya, nggak bisa kita menyalahkan anak, tidak. Coba sekali-kali gini, Anda kalau pegel sama anak Anda di rumah tangga Anda, lihat dia lagi tidur, coba lihat. Ya Allah, kita kalau melihat anak tidur tuh kesian. Ya Allah, kita pegang jarinya tuh kan, anak-anak kan kebluk kalau udah tidur susah bangun dia. Pegang, ya Allah, mungilnya ini jari, coba. Kita lihat tuh mukanya tuh, ya Allah, ya. Kulitnya lembut tanpa pelembab. Betul, Masya Allah. Rambutnya, aduh, jegrek gitu ya, Masya Allah, anak. Nanti kita ngomong, aduh, ini orang yang kalau melek gak ada yang nyanggup nih, gitu ya. Kalau lagi gitu lemah itu anak ya. Kita jatuh cinta loh ngeliat anak lagi tidur loh. Coba dah, sekali-kali, makanya ada hadis yang mengajarkan kita doain anak lagi tidur, ada gak? Apal gak doa anak lagi tidur? U'izzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonir rajim wa min hamatin wa min ainin lama. Antum jangan enggak ngedoain nih. Bawa-bawa dulu buku doa dan wirid enggak baca salah. Doakan. Nabi saja mendoakan Hasan dan Husain kok cucunya. Apalagi anak kita yang enggak direkomendit, betul? Doain. Ini malah anak dipajang di DP, BB, di WhatsApp. Jangan kena ain nanti loh. Anak orok dipajang biar orang tahu di semaisan gitu ya. Kata orang, wih ini anak cakep amat, sakit loh kena ain. Mana kita tahu kan, akhirnya dia sakit nanti siapa yang mau nyembuhin. Sementara menyembuhkan ain itu kan bekas wudu orang yang punya ain kan. Siapa kita gak tahu. Sudah. Kebiasaan menempel gambar anak itu jauhin. Itu gak baik. Udah nanti anak kita akan seperti buah yang kalau sudah ranum jatuh dengan sendirinya. Jangan khawatir sudah. Jangan dipaksa matang karbitan. Sudah. Jangan. Doakan anak-anak kita. Ibu juga sama, kalau pegel sama bapak, bapak pegel sama ibu. Coba dah main lihat-lihatan kalau lagi tidur dah. Coba dah. Iya emang betul ya. Buka, karena gini, ada hadis yang nyaris sudah enggak dipakai sekarang. Kata Rasulullah, kalau kamu bangun malam, kamu tahajud berwudu, kemudian cipratkan bekas wudumu di pasanganmu. Ya. Jadi cipratkan bekas wudhumu di pasanganmu. Tapi ngomong dulu, kalau bisa jangan main kepret aja gitu ya. Ntar malam saya mungkin mau bangun tahajud. Jadi kalau saya kepret jangan marah gitu. Kalau nggak ngomong main kepret aja kan lain cerita. Ustaz Subhan yang nyuruh gitu. Habis sana disumpahin orang urusan. Ya coba ada sekali-kali Pak, Bapak kalau pegel sama Ibu, kan kita ada pegelnya ya. Aduh. Ya Allah Ustaz, saya punya pasangan ya Allah Ustaz. Ujian saya kayak di dunia cuma saya doang Ustaz yang seberat ini Ustaz. Oh, enggak ada lagi yang kayak saya Ustaz. Berarti limited edition betul. Kenapa? Istri Ustaz, istri saya ya Allah Ustaz. Aduh. Kalau depan saya iya nurut Ustaz. Tapi enggak ada saya tahu udah kemana. Iyanya enggak pakai titik jadi matobi jadi ya jadi panjang gitu. Aduh Ustaz ujian Nabi Lot juga diuji sama bininya. Nabi Ayub juga sama. Udahlah ujian itu pernah ada. Tapi lihatlah cara mereka menghadapi ujian ya. Makanya coba sekali-kali Pak ngelihatlah Pak. Lihat kalau istri lagi tidur coba lihat ya. Lihat dari atas kepala kita lihat sampai ujung kaki ya Allah, Masya Allah. Subhanallah, ini orang kalau melek ini galaknya manusia. Tapi kalau enggak ada dia ini yang mau neriskain baju ya siapa betul. Yang mau nerima saya apa adanya cuma dia betul. Aduh. Saya nyisir tiap hari enggak ada yang nengok, cuma dia doang yang mau nengok gitu kan. Ya kita bisa bersyukur loh kalau sudah begitu. Ibu juga sama, boleh Bu. Ibu pegang sama Bapak, lihat dia lagi tidur Bu. Lihat, lihat. Ya Allah Ustaz, ujian saya dari suami Ustaz. Suami ya Allah Ustaz, galaknya manusia Ustaz. Aduh, dulu mau enggak ada galak-galak Ustaz, sekarang galaknya orang. Saya begini salah, begitu salah, kudu nurut. Apa kadang-kadang saya suka gemeter sendiri, terus saya mau ngapain nih, Allah begini salah, begitu salah gitu ya. Aduh, ya Allah, kayak di dunia cuma saya doang. Ibu mirip sama Bapak, limited edition, saya bilang begitu ya. Merasa ujian cuma ibu doang yang punya. Dulu pernah ada orang yang diuji dengan suaminya dan suaminya sangat-sangat kejam sekali. Itu namanya Asia, betul? Istrinya Firaun. Jadi ibu bandingkan saja Bapak sama Firaun galakan mana gitu. Kalau belum selevel Firaun masih kecil ujian itu, betul? Coba lihat kalau Bapak tidur lihat. Lihat dari palanya sampai kakinya lihat Bapak. Subhanallah, ini pojokan mana nih orang bagus, nggak ada bagus-bagus. Kalau boleh jujur gitu ya. Tapi ya Allah, ini memang sparring partner hidup ini. Kalau nggak ada dia, nggak ada yang indah ini ya. Karena cuma dia yang bisa dimaki-maki, yang lain nggak bisa. Ya kalau kita mau jujur loh ya, itu rumah tangga betul-betul cikal bakal datangnya kesolehan. Kita mengerti lah, sehingga kejujuran tampak. Bukankah antum tahu power of love, 4 kekuatan cinta dalam Islam kata Ibnu Qayyim, karena gak ada terjemahan lain power of love ya. Beliau hanya mengatakan 4 kekuatan cinta. Bagaimana kita bisa mengatakan cinta pada pasangan kita kalau kita gak melandasi 4 landasan? Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat jujur. Baru bicara mahabbah, cinta. Ini buat anak-anak muda yang sedang falling in love, tolong jangan love is blind gitu loh. Jangan cinta buta. Karena Islam gak pernah mengenal cinta yang buta. Cinta itu beralasan. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur itu kekuatan cinta. Kamu mencintai dia? Iya saya mencintai dia Pak. Kenapa kamu mencintai dia? Ya karena saya kenal dia. Inilah ya. Bagaimana Anda bisa kenal dia? Saya tahu keluarganya. Saya tahu babat bibit, bebet bobotnya. Saya ngerti dia, saya paham dia lah. Saya yakin dia inilah pasangan saya. Maka saya ikhlas dalam melayani dia, jujur dalam menyampaikan sebuah hal, cinta sejati. Tapi kalau anak sekarang kan gampang falling in love. Kudel tuh muka kusut aja. Ente kenapa? Tahu Dad, kenapa? Lagi falling in love Dad. Oh Masya Allah. Amak siapa? Wallahu alam. Ini falling in love sama si wallahu alam. Binnya siapa nih wallahu alam gitu loh. Orang bisa mengatakan jatuh cinta sama yang enggak jelas, aneh kan? Bagaimana kau bisa cinta dengan sesuatu yang tak kau mengerti? Yang enggak bisa. Ya, cinta timbul dengan waktu, cinta itu buah. Rumah tangga yang bertabur cinta karena memetik buah kemuliaan. Cinta kepada anak alasannya kuat. Cinta kepada pasangan alasannya kuat. Iya, buah yang kita petik. Buah yang kita petik. Kita orang yang merasakan kenikmatan. Sampai kalau perlu hidup ini seperti pepatah kuno yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi harus capek dulu supaya sampai ke tepian, kan? Ada istilah lain apa? Ringan sama dijinjing, berat bawa masing-masing, berat. Ya, jadi kita harus tahu tuh, sehingga kita paham memutiknya tuh jelas mulia sekali. Nah, kemudian yang ketiga, rumah tangga yang dijadikan sebagai tempat mencetak generasi Rabbani atau rumah tanggaku surgaku. Di yang ketiga ini dikatakan, bisakah rumah tangga kita ini menjadi tempat yang bisa menimbulkan rasa syukur akan segala nikmat. Ya. Kita membuat suasana rumah tangga yang mudah sekali untuk yang mengisi atau penghuninya ini bersyukur. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita biasakan anak-anak ini untuk dewasa nanti akur satu sama lain. Tapi kalau enggak dibiasakan akur, enggak bisa. Ya, orang tua yang berilmu tahu bagaimana membuat saudara ini akur. Dari kecil biasakan saling memberi, tahadu, tahabu. Boleh lo kita mencetak anak-anak kita ini untuk apa? Nyelengin sisa uang jajan. Wajibin, pokoknya saya kasih 5.000 sehari misalkan. 1.000 rupiah celengin, nggak boleh dihabisin semua. Nanti 2 bulan sekali tebok datu celengan. Adik belanja, kakak belanja, masing-masing saling memberi hadiah. Perlu saling membiasakan memberi hadiah. Adik cium tangan kakak, kakak peluk adik, biasain. Nggak jadi bid'ah cium tangan tuh, dakbus solihin kok, kebiasaan orang soleh. Ini banyak di kita ini sengaja nggak mau mencium tangan, alasannya itu kan begitu ya. Sampai kadang-kadang saya kalau ketemu sama ahlul bid'ah itu lebih seru loh ketimbang ketemu sama ikhwan loh. Kok ahlul bid'ah, Allah, ya Allah, kifarah, masya Allah, itu seru. Tapi teman, nggak ada anget-angetnya gitu loh. Nggak apa-apa kita cium tangan yang lebih tua, boleh. Para masyaih juga dicium. Saya duduk di majlis Syekh Abdul Razak rutin tiap bulan. Syekh Saruhaili, Syekh Ibrahim dan lain sebagainya, rutin saya melihat guru-guru mereka, murid mereka mencium tangannya, mencium pundak, mencium keningnya. Mati muskilah. Itu bukan sunnah, itu cuma sesuatu yang sifatnya mubah saja. Kalau jadi sunnah ya bid'ah, enggak boleh. Kulu bid'ah dalalah wa kulu dalalatin finnar. Tapi ihtiram boleh. Memeluk sahabat kita betul-betul dari hati ya. Jadi jangan dibuat-buat. Natural lah dalam hidup tuh, indah sekali. Alazifillah, Rasulullah bilang apa adanya sudahlah ya. Jangan direkayasa gitu loh. Apa adanya sudah. Kita kalau ketemu sama orang tua tuh memang senang. Assalamualaikum mama, baik. Wah ya Allah. Betul ya Maya, ulama bilang enggak ada keindahan melebihi keindahan wajahmu, Mas, subhanallah. Betul dari hati. Bertemu sama ayah juga betul, subhanallah, ya Allah ya. Dulu kita kurang dekat ayah, tapi setelah saya menjadi ayah, saya tahu sekali betapa berharganya engkau untukku, ayah. Boleh ekspresikan gitu loh. Ya, jangan cuma mempertontonkan panorama yang terkadang mengecewakan dia, karena jujur, jujur, jujur. Nantilah kita bahas orang tua, ibumu dan sebagainya. Demi Allah, ini kadang-kadang orang tua kan makin hari makin kayak anak kecil. Kita gandeng tangan istri kita, berbangga di hadapan mama kita. Mama, kita berjalan-jalan, mah. Biar kelihatan akur gitu ya. Kita jalan, orang tua tuh lihat tangannya sendiri, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini enggak dipegang sama tangan anak saya? orang lain digandeng, ibunya tidak pernah digandeng. Beda loh soknya loh. Kita menghormati orang tua yang baru kita kenal. Gimana Pak? Baik Pak ya? Sehat Pak? Ya Allah, orang tua kita di samping kita, ya Allah, seandainya muka manis itu untukku, ya Allah. Sudah berapa lama kita tidak bermuka manis untuk dia? Coba bermuasabah diri. Kita enggak membuat mereka bersyukur pernah punya kita. Sementara ada ayat, ada doa tentang orang yang berusia 40. Falamma balagha asyuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa asli li fi dhurriyyati tubtu ilayk. Ada doa yang menggiring kita untuk mensyukuri nikmat, bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku. Kan orang tua berhak baca ini, betul? Aku bersyukur kepadamu, kata si ayah, atas nikmat yang kau berikan padaku, ya Allah. Kau titipkan anak-anak seperti mereka, ya Allah. Anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Ah, tingkah laku kita membuat mereka bersyukur. Dengan 1000 cerita masa lalu kita lah ya. Karena kan orang tua kalau datang itu kan alhamdulillahirrabbilalamin, seneng ya. Kita punya tradisi di Indonesia ini H-7, H+7 lah. Pulang kampung, atau jangan bilang pulang kampung itu bid'ah dulu ya. Kalau wajib jadi bid'ah. Tapi kalau memang antum tersetting oleh keadaan negeri yang memang long weekendnya -7+7, mati muskilah. Ambil pelajarannya, lihat orang tua kalau ketemu anak-anaknya kalau lebaran itu kan. Ya bukan berarti kita gak cium tangan orang tua, peluk. Yang penting doanya, cium tangannya, peluk dia. Wah, taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minna wa minkum. Boleh. Masya Allah, orang tua, ya Allah, anak pertama masuk tuh, alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, masya Allah, nak. Kalau ingat kamu dulu kecil nak, masya Allah nak, pot kembang 4, telur tiap hari 1 kilo, kulkas rusak, ya Allah nak. Cuma kamu jadi orang ya, alhamdulillah. Yang kedua lagi datang, assalamualaikum mah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kedua datang, kalau ingat kamu dulu nak, ya Allah, di perut mama tuh 11 bulan bunting kebo gitu. Susah kamu nih, masya Allah ya. Aduh, apa 14 kelapa hijau mama minum buat ngeluarin kamu doang gitu ya. Ya, jujur mencetak orang tua untuk bisa bersyukur berjumpa dengan kita. Maka saya sering pakai bahasa, jadilah orang yang kalau orang bertemu dengan kita tuh bersyukur, bertasbih. Anda sukses jadi anak kalau memang bikin orang tua bertasbih, sukses. Anda berhasil menjadi orang tua yang kalau bertemu sama anak, anak bertasbih. Anda berhasil menjadi sahabat yang kalau sahabat bertemu dengan Anda di rumah Anda dimanapun, dia bertasbih. Berhasil tuh. Kita pulang kerja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, Buya pulang. Masya Allah. Berhasil tuh. Subhanallah, Abi balik, kata si ibu. Suami berhasil deh. Subhanallah, mama balik, ya Allah, mah seneng banget sih ngeliat mama berhasil itu. Ketemu teman, subhanallah, udah lama kita gak ketemu, berhasil deh. Hindari jadi orang kalau orang ketemu kita beristighfar. Hindari. Astagfirullah, dia datang, ya Allah. Nah, itu antum gagal berarti itu. Ya, apalagi sampai orang datang kita, auzubillahi minasyaitonir. Lebih enggak berhasil. Lebih enggak berhasil kalau dia sampai bilang, "Ukhruj ya aduwallah, al-anuka bila'natillah." Ruqyah dah kalau begitu. Ya, orang yang betul-betul membuat cikal bakal kemuliaan, rumah tangga yang mulia, rumah tangga yang bisa mencetak rasa syukur yang banyak atas semua nikmat. Mungkin dia orang yang miskin. Rumah tangga yang miskin, tapi demi Allah, rumah tangga yang miskin ini bukan berarti lantas mencetak mereka mereka jadi orang yang tidak baik, tidak. Ya, menjadi orang yang betul-betul bersabar, karena hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Lain syakartum la azidannakum, untuk orang kaya, tapi kan miskin innallaha ma'a sabirin. Menjadi orang yang bersabar. Bagaimana membuat rumah tangga yang seperti itu? Nah, kalau bisa Allah akan ciptakan kemuliaan yang banyak dalam hidup kita insyaallah. sepintas inilah jamaah ya, sehingga banyak sekali kiat-kiat untuk menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang baik, masya Allah ya. Jamaah yang Allah muliakan, kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan tiga hal yang kita bahas tadi dari 12 hal yang mungkin yang tak terbahas semua, menjadikan rumah tangga kita ini seperti yang kita harapkan. Sebagaimana doa masyarakat yang kita undang ketika pernikahan terjalin antara kita dengan pasangan kita, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin, betul-betul rumah tangga yang bertabur dengan keberkahan. Ingat, keberkahan tidak mungkin datang kecuali dengan cara yang baik. Hal jazaa'u ihsanilan ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Wallahu a'lam bissawab. Ya jamaah yang Allah muliakan, ini di hadapan saya sudah numpuk pertanyaan yang mungkin banyak yang mungkin perlu dibahas. Kita akan coba sambung bahasan melalui tanya jawab ini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak habis baterai. Ya. Ayo. Ustaz, pendidikan itu kewajiban utama siapa? Ayah atau ibu? Ya, orang suka mengaitkan pendidikan ini disandarkan sama satu dua orang dalam rumah tangga. Padahal rumah tangga itu kan teamwork. Adanya kerjasama antara ayah, ibu, dan anak untuk membentuk rumah tangga yang dikatakan surga tadi. Ya, tentu yang pertama, pendidikan itu adalah hak ayah untuk mendidik istri sebagai madrasah. Suami yang baik, suami yang tahu sekali bahwa istrinya itu merupakan pakaian untuknya. Ima dia memilih wanita yang memang berilmu atau wanita yang memang senang menuntut ilmu. Karena kalau kita cari wanita yang berilmu langka. Tapi kalau kita cari wanita yang memang betul-betul menyukai menuntut ilmu, ini baik. Ya, kesempurnaannya itu butuh waktu. Lelaki yang paham kemuliaan akan tahu ini. Sehingga dia tidak mungkin melarang istrinya untuk belajar ikut kajian di mana-mana. Selama memang yang dikaji adalah sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan. Ya, kemudian setelah si istri ini berilmu, bukan menjadi bumerang untuk suaminya. Karena fitrah seorang wanita itu pakaian untuk suaminya. Justru buktikan cintamu ketika kau melihat kekurangan pada pasanganmu, itu yang paling baik. Ya, jangan justru ketika melihat pasangan memiliki kekurangan kita malah minta cerai, jangan. Ini salah kita mendidik juga sih. Kita gak jujur bahwa kita orang yang punya kekurangan. Biasakan pasangan mengetahui bahwa kita orang yang kurang. Jangan pakai malu-malu untuk mengatakan bahwa kita ini orang yang kurang gitu ya. Sehingga dia tahu bahwa memang dia berfungsi. Dia berkata, "Ustaz, cuma saya yang tahu kekurangan dia, Ustaz." Berarti cuma Anda yang layak mencintai dia, itu lebih baik gitu ya. Jangan sampai dia enggak terbiasa melihat kekurangan. Nah, kalau si istri sudah berilmu, maka dia bisa diamanatkan untuk menjadi madrasah. Bukan berarti madrasah lantas ilmunya si suami enggak tahu. Karena mungkin kalau ibu tiap hari, suami seminggu sekali, tahulah dalam waktu seminggu itu apa yang diperbuat. Sehingga nanti kalau seminggu ketemu sama anak-anaknya, tinggal dia tes saja. Minggu ini kamu apa yang kamu dapat dari mama kamu nak? Atau bisa apa? Bisa dia menyatu. Bukan dia belaga enggak tahu atau mungkin enggak tahu, tidak. Jadi bahasanya bukan kewajiban utama siapa? Kewajiban keutama semuanya. Ya bapak, ya ibu, ya lingkungan, ya masyarakat setempat. Wallahu a'lam. Kita pengen punya rumah juga perlu tahu lingkungannya seperti apa kan? Jangan cuma sekedar beli rumah murah tanah aja, bukan lingkungannya. Ini anak-anak kita ini kain putih yang terwarnai. Nanti kalau terwarnai dengan yang enggak baik kan enggak bagus lagi. Assalamualaikum Ustaz. Tolong berikan tips untuk mendidik anak saya seorang ibu rumah tangga yang bersuami bukan imam yang baik. Waduh, curhat. Beliau tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada kami. Beliau pun tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu. Jadi saya berjuang sendiri membentuk akhlak anak-anak. Tolong beri tips untuk mendidik anak agar menjadi soleh dan tidak meniru akhlak ayahnya. Ya, kalau tahu si ayah begini, kenapa dipilih sih dari pertama gitu? Padahal kalau dia tahu hukum, ya, apa, orang laki yang tidak sholat lima waktu diingatkan tetap tidak sholat selama tiga kali, ulama harus berfatwa. Itu hubungan suami istrinya itu cerai, talak satu. Ya, kalau dipaksakan dia berhubungan intim itu zina, nggak main-main ya. Kalaupun si ayah ini meninggal dalam keadaan nggak sholat, waris tidak sampai kepada anaknya. Dalilnya kuat, la yuwarisul kafir lil mu'min walal mu'min lil kafir. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin dalam fikihnya itu mengatakan al ahdu bainana wa bainal syirk wal kufur tarkus shalah. Beliau menerjemahkan hadis ini, beda antara kita dengan kafir musyrik itu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang perlu diambil keputusan oleh seorang wanita ini yaitu untuk menuntut khulu, cerai. Ya. Mudah-mudahan sih dia berubah, kita doakan ya biar dia berubah ya. Tapi kalau seandainya dia enggak berubah, enggak boleh diteruskan rumah tangga ini. Ibu bawel mendidik anak, tapi kalau anak melihat ayahnya enggak betul jadi contoh nanti. Apalagi anak ya. Ayah itu kan pahlawan. My dad is my hero gitu kan ya. Pahlawan, simbol kehidupan anak. Nah, kalau anaknya ini enggak punya simbol, ya simbol dalam hidupnya sebuah keburukan. Ya setinggi apapun madrasahnya, yang ditiru yang buruk. Itu enggak diperbolehkan. Ya, saya sarankan sekali untuk mencari tempat majelis ilmu yang bisa mewarnai anak dengan sebuah kebaikan. Kan pernah kita dicontohkan sama siapa? Rumaisah binti Milhan itu, Ummu Anas bin Malik. Ketika dia mau menikah, siapapun suaminya, dia tidak pengen anak ini terwarnai. Kenapa? Karena memang suaminya ini jadi nomor satu dalam hidupnya. Dia titipkan anaknya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syafi'i itu ibunya ya, di umur 7 tahun dia tahu sekali bahwa dia cuma mengajarkan sampai hafal Quran, dia letakkan di Imam Malik untuk belajar dengan Imam Malik dan seterusnya. Ya, ibu yang berilmu tahu bahwa anak ini memiliki fase dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Ustaz mau bertanya tetapi di luar tema. Jika seorang istri berselingkuh tanpa sepengetahuan dia hamil dengan selingkuhannya, berjalan waktu dia menggugat cerai suami tanpa suami tahu kalau dia hamil, suami menolak sang istri, bagaimana hukum talaknya, sah tidak, dan masa idahnya saat dia melahirkan yang 3 bulan? Iya, kalau si suaminya menolak sang istri, kalau suaminya ini memang mentalak ya, orang yang hamil itu masa idahnya sampai dia melahirkan. Tapi anak yang dia kandung itu al-walad lil firas, tetap milik suami walaupun bukan benih dari si suami. Itu yang sahih. Ya. Al-walad lil firas. Ya, berkait dengan dosa urusan dia sama Allah nantilah. Ya, suami ini akan terkena hukum dayus dan lain sebagainya. Banyak hukumnya di situ ya. Tapi si istri ini harus tahu ya, kalau sampai dia nanti berpisah gitu ya, dia boleh menikah setelah masa idah dia menikah ya. Seperti orang yang diperkosa hamil atau orang hamil luar nikah, boleh menikah dengan orang yang bukan menghamili dia, tetapi gak boleh berhubungan intim. Karena gak boleh bersatu lebih dari satu sperma dalam satu kandungan, gak boleh. Ya, jadi kalau memang masa idahnya nanti ketika sudah melahirkan gitu ya. Nanti ada khilaf lagi, kalau dia sudah menikah boleh menikah lagi enggak? Hukum asal menikah baik, ulama enggak menyalahkan, tapi menikah sekali cukup. Wallahu alam bisawab ya. Jadi yang paling baik memang apa, untuk dia menjaga sampai dengan selesai lahirannya. Wallahu alam bisawab. Jagalah istri-istri kita wahai para suami ya. Ustaz, saya pernah ngobrol dengan teman tentang kaum Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Apakah sekarang mereka sudah ada? Iya, ini sudah hikayat akhir zaman. Antum bisa rujukan pada beberapa buku tentang ini semua. Saya enggak bahas lah karena panjang bahasan ini ya. Nanti malah memancing dialog yang berkepanjangan buat orang ini ya. Antum bisa rujukan ke beberapa kitab, salah satunya kitab yang dikumpulkan oleh Syekh Albani dalam bentuk hadis-hadis tentang akhir zaman. Silakan antum baca itu. Tadi Ustadz bilang malaikat gak mau masuk ke rumah kita kalau di rumah kita ada lukisan yang bernyawa, ada anjing. Bagaimana foto, bagaimana dengan foto kita sendiri? Berarti gak boleh dipajang, disimpan aja? Apa kita gak boleh punya foto? Ya, foto itu bukan lukisan. Kalau lukisan mutlak ya, dibuat untuk menyerupai. Kalau foto kan cuma copy. Ya, kayak copy paste gitu ya, kita hanya mengambil copy. Nah, kalau foto babnya beda. Bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Wajib kalau pemerintah bilang foto buat KTP, buat SIM, wajib hukumnya. Paspor wajib ya. Atau untuk data-data tertentu yang menjadi sebuah syarat, wajib. Bisa menjadi makruh kalau kita foto tanpa alasan, tanpa tujuan. Bisa menjadi haram kalau kita foto untuk riya. Ya, jadi kembali kepada niat. Makanya kalau foto itu lebih baik taruh di album. Ya, khawatir kita majang foto tujuannya nggak riya, tapi ketika orang puji kita jadi riya, mungkin nggak? Mungkin. Ulama lebih kesana. Karena kalau dibilang foto itu nggak boleh, antum terlalu ini apa pemahamannya salah sekali. Di sisi lain antum antum tidak haramkan itu foto, tapi antum selfie mulu kan gitu ya, mustilah ini kan. Yang para masyayikh pun berfoto, bukan tidak. Tidak menolak para syekh untuk difoto, cuma tujuannya apa? Kalau pada akhirnya menimbulkan mudarat, karena dalam Islam ini kan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Kalau foto bakal menimbulkan riya, sombong, enggak usah. Apalagi foto yang masa lalu kita gitu kan, aurat terbuka di ruang tamu, jangan, ngapain, enggak ada untungnya. Betekak, betekuk, begitu-gitu. Terus, kalau udah begitu gimana gitu. Sudahlah ya. Ya, kalau antum memang merasa itu penting untuk menimbulkan kebaikan, taruh saja di album. Kalau enggak ya sudah ya. Udah enggak bakal baliklah ke masa lalu kita ya. Wallahu alam bishawab. Ya, jadi silahkan saja tergantung niat. Lukisan jelas haram. Ya, karena lukisan itu bisa dirubah-rubah. Ya, kayak foto yang diedit gimana Ustaz? Itu tasabuh ma'arasam, ma'ataswir. Ya, kalau editannya sama dengan taswir, yang apa lukisan rasam tadi ya, ya surah. Karena memang itulah salah satu tujuan lukisan itu, merubah yang tua jadi muda, yang muda jadi tua. Itu yang enggak diperbolehkan. Allah suruh sembuhkan apa, hembuskan ruh nanti di akhirat, dan dia akan enggak pernah sanggup untuk menghembuskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, barakallahu. Bagaimana apabila seorang wanita melakukan sholat syuruk di rumah? Ya, tiga ibadah yang wajib di masjid dilakukannya walaupun hukumnya enggak wajib. Yang pertama itikaf. Yang kedua tahiyatul masjid. Yang ketiga syuruk. Ya, syuruk ini apa di masjid. Jadi kalau di rumah enggak ada syuruk. Sebagaimana laki-laki yang sholat syuruk di masjid karena ingin mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna, enggak bisa, harus di masjid. Nah, makanya beruntunglah orang yang rumahnya dekat masjid. Yaitu wanita tersebut sholat subuh kemudian zikir setelah sholat. Aiyah, enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syuruk itu wajib di dalam masjid. Nah, ini ketemu nih. Ini yang dikatakan bid'ah dolalah ini. Bahkan bisa jadi aliran sesat ini, ya. Karena memiliki ciri khas ucapan salamnya beda. Asur. Yang namanya kosor itu sholat, itu pun musafir. Enggak ada salam di kosor. Ini kebiasaan buruk ini. Ustaz bingung jawabnya, as. Jawabannya was gitu. Aliran baru bukan? Aliran baru urusannya. Bagaimana hukumnya istri menolak berhubungan karena alasan malas keramas pagi-pagi? Ya karena tadi asuhrawabnya begini sih ya. jangan langsung ke tujuan inti dalam kehidupannya. Ini mukodimanya sudah salah. Kalau saya boleh sarankan, tolonglah rapikan ini ya. Tidak ada lagi mengkosor salam tuh, nggak ada. Ya mudah-mudahan di Bali nggak ketemu lagi ya. Walaupun cuma sekedar short message, jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum istri menolak berhubungan karena alasan malas keramas pagi-pagi? Ya nggak boleh. Apa itu istri rela kalau suami nyari pasangan lain gitu loh, cuma gara-gara dia gak mau mandi pagi. Tapi juga kadang-kadang si suami juga mbok yao gitu loh ya. Kalau si istrinya mungkin memang dalam keadaan bagaimana, karena alasannya gak benih banget gitu ya. Tentu ada sebab lain yang membuat dia gak suka. Ya apa ya, bukan sekedar gugur kewajiban, tetapi timbulkan dia bangga untuk menunaikan kewajiban. Itu penting sekali. Kayak kita tuntut istri untuk cantik, wangi. Kitanya apa enggak wangi-wangi? Kan salah lagi nantinya. Kita enggak pernah dandan, kita enggak pernah rapi. Ketemu orang kita tampan, ketemu orang kita enak dipandang. Di rumah kita enggak pernah berdandan. Kita yang salah. Inilah nanti kalau dia enggak suka, jangan salahkan dia, karena tadi kerusakan tampak karena ulah tangan kita sendiri. Wallahu a'lam. Tapi si istri ya harus tahu, boleh dia bicara, saya mau kalau kamu begini-gini, boleh, untuk sebuah kebaikan boleh. Ada dialog rumah tangga mau terbuka. Assalamualaikum Ustaz, ana sudah sering ikut pengajian Bali mengaji dengan mendatangkan banyak ustaz yang berkualitas alim, tapi ana merasa akhlak ana masih belum baik, masih suka membantah suami, tidak sabar dan kurang bisa ikhlas. Kira-kira apa yang salah? Allahu alam. Ana juga, ana belum kenal siapa yang nulis ini. Tapi mungkin kalau umum bahasannya sih ya, kalau sudah dekat sama orang soleh, ikut Bali mengaji kan baik banget ya. Tapi kok ilmu kok gak mengikat dirinya gitu ya, gak mukoyat dalam hatinya. Tentu dia memiliki penghalang-penghalang datangnya ilmu. Karena sama dengan kemiripan yang dirasakan oleh Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi' su'a hibzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilman nur wa nurullah la yudalil asi. Imam Syafi'i dulu pernah mengeluh sama gurunya Syekh Waqi tentang sulit menghafal. Kita tahu Imam Syafi'i, oh Imam jenius. Dia kalau numpuk kertas, dia kalau nulis itu ya, nulis ayat di pecahan genting tembikar itu ditumpuk itu. Habis ke bawah gitu. Dia bilang sama ibunya, wahai ibu jangan kau selisih tumpukan ini, terselisihkan satu hafalanku. Karena Imam Syafi'i itu kalau baca apal, baca apal, baca apal, nangkep langsung. Dia bisa mengulang bacaan hadisnya Imam Malik tanpa salah satu harokah yang panjang sekali. Jenius lah Imam Syafi'i, jenius sekali ya. Iya, tapi dia pernah mengatakan suha hibzi, aku susah hafal. Aku susah menghafal. Apa kata gurunya? Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Apa sih yang Imam Syafi'i maksiatkan? Kalau level kita maksiatkan, masya Allah. Kalau Imam Syafi'i itu dikatakan bahwa beliau kalau baca ayat 100 hari ini, besok cuma 90 itu maksiatnya. Ya, jadi apa yang membuat dia maksiat karena kurangnya kebaikan? Itu mengkritisi tentang apa kebaikan yang dia lakukan. Maka kita boleh mengkritisi diri kita. Ini jangan-jangan kita datang ke Bali mengaji, kita gak memperhatikan niat kita. Atau jangan-jangan kita orang yang berseteru sama orang tua. Ya, kita orang yang gak akur sama suami, sama istri, sama anak. Sehingga jalannya kita ini untuk berjuang menuntut ilmu dengan hujatan, cacian, dan makian. Maka duduknya kita ini ilmu gak ketangkep. Ya wajar. Wajar sekali. Sama orang yang sholat. Kan sholat tanha anil faksawal engkau. Tapi kalau kita ngelihat dia sholat mas dat, aduh dat, kesang dat, dia betul. Dia kalau sholat sampai Allahu Akbar abis, sama orang tua berantem. Allahu Akbar, sama pasangan ribut mulu. Allahu Akbar. Ya Allah, sama tetangga gak bisa bersosialisasi. At-tahiyat. Apa pas, betul. Sama mertua gak akur. Coba mana bekas ibadahnya gitu loh. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, siapapun mampu. Tapi bobot ibadah itu yang kalau siapa kita Fawaidul Fawaid Ibnu Qayyim yang beliau menjelaskan tentang hakikat dan syariat dalam kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa bisakah ibadah yang kita lakukan ini menjadi perhiasan yang halal dalam hidup kita? Artinya sholat ya perhiasan tanha anil faksa wal munkar. Orang yang sholat orang yang hatinya lembut. Orang yang bersolawat orang yang hatinya lembut. Orang yang bersedekah hatinya lembut, bukan malah anarkis. Ribut sama pasangan, ribut sama keluarga, keluar ngajak demo, mencaci maki pemerintah, katanya ibadah. Ibadah kok enggak membuat si pelakunya lembut? Ini ada yang salah. Jangan-jangan talbis iblis. Ada kolaborasi kebaikan dengan perbuatan iblis, syaitania. Kita enggak perhatikan baju kita, kita enggak perhatikan wudu kita, kita enggak perhatikan muamalah dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin kadang-kadang apa kita kena sumpah serapah. Ya kan karena dalam pengajian kalau saya kan berusaha mengingatkan sih alhamdulillah anak-anak di sini masyaallah. Kalau di Jakarta kan banyak sekali kajian tuh yang terganggu sama anak-anak. Iya, orang tua konsentrasi belajar, anaknya enggak dilihat. Ganggu yang lain. Orang yang lain orang tua enggak tahu dirinya anak layak. Orang tua ya kena gitu enggak tahu diri. Mungkin enggak? Mungkin karena kita enggak tahu sumpah serapa orang, ya. Jadi anaknya enggak salah, orang tuanya salah. Kadang-kadang hal kayak begitu membuat terganggunya hikmah ibadah yang kita lakukan. Allahu a'lam. Ya coba kritisi keseharian deh, mudah-mudahan jadi baik ya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu adalah jodoh kita atau bukan? Dan bagaimana agar kita tidak ragu dalam memilih pasangan hidup kita, baik pilihan kita atau orang tua nantinya? Iya, kita enggak pernah tahu dia jodoh kita atau bukan. Karena kita disuruh berilmu sebelum beramal. Kalau jodoh diterjemahkan tautan bahtera cinta kita pada pasangan kita, tentu cinta timbul dengan 4 sabab tadi. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta. Lihatlah orang tua kita yang enggak pernah mengenal pacaran. Enggak pernah mengenal ta'aruf seperti anak-anak sekarang ta'aruf, ya, dijodohin tapi awet sampai mati enggak berpisah, betul? Lihatlah anak sekarang yang kenalan di mana-mana, umur pernikahan sebentar sekali seperti umur jagung. Ya kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena orang salah memahami. Jodoh ini enggak ada kita minta sama Allah, yakni biar panjang jodoh, biar awet, birafi wal bani dan lain-lain. Enggak gitu, enggak ada tuh doa yang kayak begitu ya. Panjang pendeknya jodoh terserah Allah. Tapi kita tahu bahwa dengannya saya bisa berbuat sebuah kebaikan. Anda tahu ini penghafal Quran. Kalau saya kan enggak bisa-bisa ngapal nih ya. Kali kalau saya nikah sama dia punya anak penghafal Quran, itu baik. Tentu dengan resiko, bukan cuma bayangin punya anak penghafal Quran, pasti banyak keributan. Kenapa? Suami kalah hafalan sama bini, betul? Pasti ada resikonya. Ya karena kan kadang-kadang orang suka bilang, "Ustaz, saya pengen banget Ustaz nikah sama penghafal Quran, Ustaz." Kata si laki. Kata perempuan, "Saya pengen nikah sama orang-orang alim, Ustaz, ulama, syekh. Mudah-mudahan saya punya turunan yang baik dari mereka." Teorinya sih enak. Pas sudah nikah pada bengong aja. Kenapa ente bengong? Berantem mulu, Dad. Kenapa? Saya ngaji salahin mulu sama dia. Iya ente kalau bisa ngaji, main dapat penghafal Quran, tajwid rapihin dulu, paling enggak 5 juz baru ngelamar anak penghafal Quran. Ini modal kulhu Allah maina atoina gitu loh. Ya enggak bisa gitu ya. Atau si perempuan juga pengen nikah sama ulama, orang soleh. Enak kali kalau punya suami orang soleh membimbing saya menuju surga, bergandeng tangan masuk melalui babur royan. Kalau ngayal bukan main daya. Pas sudah menikah bengong, kenapa? Ya Allah, saya capek, Tat. Saya harus bangun tahajud, Tat. Ya subuh harus selalu bangun, Tat. Ya Allah, hafalan Quran setoran. Kalau tahu mendingan cari yang gaul dah, betul. Ya memang manusia itu ada yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui atau membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Sudah, makanya istilah sekufu bahasa Imam Syafi'i itu penting dah. Cari yang selevel. Sama-sama penuntut ilmu itu indah dah. Ya. Jangan paksakan yang enggak selevel. Kalau enggak selevel bahaya. buah apel, buah kedong-dong, enggak level dong, gitu ya. Jadi harus yang selevel lah ya. Jadi yang tahu kita nih memang sedang menuntut ilmu, kita sedang berubah. Ya jadi sama-sama berubah itu lebih indah loh. Ya ketimbang kita paksa dia untuk berubah, sebenarnya kita tahu dia siapa dulunya. Kesian. Semua ada proses, enggak bisa langsung kita membuat orang baik. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sengaja lakukan yang berakibat mengajarkan bibit-bibit kesyirikan. Apa saja, Ustaz? Banyak. Dari mula lagi urusan kajian kalau begini dia. Banyak sekali, pokoknya semua yang mengarah kepada sum'ah, kepada riya, ya, kepada hal-hal yang mendatangkan apa ya kesyirikan. Ya tradisi percaya sama fenomena alam tadi yang sudah saya sampaikan, atau kebiasaan membiarkan anak percaya sama horoskop bintang-bintang, kelihatannya remeh padahal itu nggak main-main, nggak ada hubungannya nasib sama horoskop, nggak ada sudah ya, apalagi ini rentan di sekeliling kita nih seperti ini ya. Jadi harus betul-betul baik hubungan anak sama orang tua untuk menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana hukum mengikuti program KB dalam Islam? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya paham dari fatwa para ulama tentang KB ini, selama memang diniatkan tidak untuk menghentikan kelahiran, enggak masalah. KB bisa haram kalau di stopnya kelahiran ini karena takut miskin, itu enggak diperbolehkan. Khasyata imlak itu enggak boleh. Ya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Tapi kalau KB diterjemahkan untuk menjadi pendukung ibadah semampu kita, karena kita orang yang enggak mampu mendidik anak banyak, ada tahapannya, boleh-boleh aja. Saya KB untuk sekedar mengatur jarak ya, karena apa, saya yakin saya hanya mampu mendidik anak pasca 2 tahun sekali. Silakan, enggak ada masalah. Jadi boleh untuk mengatur anak, boleh itu KB. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mana lebih afdal, kita mengutamakan sholat lail 10 malam terakhir di Bali atau segera pulang kampung menyenangkan orang tua karena di daerah asal tidak ada sholat lail berjamaah? Syukran. Wallahu a'lam bishawab. Akhi, berbakti ke orang tua itu wajib. Ya, setinggi apapun nilai sunnah yang dijanjikan dalam Islam, tetap tidak akan pernah mengalahkan yang wajib. Ya, jadi bukan berarti lantas Anda meremehkan Lailatul Qadar juga untuk dicari di masjid, bukan. Kalau bisa dari sekarang, ya ini tanya orang tua kita apa yang dia butuhkan. Cukupi dia, jangan tunggu dia menanya kita apa yang dia butuhkan. Kalau memang betul-betul dia sudah cukup dengan apa yang kita janjikan, katakan kepada dia, mah, bu, umi, atau apalah bahasa kita. Ya, mungkin saya nanti 10 hari terakhir pengen itikaf. Ya, kira-kira apa yang ibu butuhkan dari sekarang, itu lebih baik. Ya, sehingga Anda dapat dua hal. Jangan apa Anda paksakan iktikaf, orang tua terlantar, haram hukumnya. Ya, ridallah fi ridha walidayk, ridhonya Allah ridho orang tuamu, maksimalkan, tanya orang tuamu. Udah berapa lama matanya panjang menanti anaknya? Ya. Udah berapa lama dia bertanya pada tetangganya tentang kapankah datang ini, kapankah datang itu. Coba tanya dia. Sekarang masa canggih kok, kita gak usah bingung. Kita bisa telepon orang tua kita, kita bisa tanya dia. Mudah sekali. Ya Allah, jangan sampai nanti al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Anak-anak kita pun akan menjadi orang yang kita tunggu di depan pintu, karena memang dulu kita pernah berbuat seperti itu ke orang tua kita. Jangan. Tanya dia apa yang dia butuhkan, sebuah kemuliaan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Tim, insyaallah begitu materi yang sudah disampaikan seperti juga tanya dari kami panitia, insyaallah kami sangat mengharapkan dari Ustaz bisa memberikan pertanyaan kepada hadirin. Jadi ada 4 pertanyaan, 2 pertanyaan nanti dikhususkan untuk ikhwan, untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Apabila ada bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustaz, kami akan memberikan 2 buah buku sebagai souvenirnya insyaallah. Yeah. Dan 2 pertanyaan juga nanti disampaikan kepada ummahat, kepada ibu-ibu. Nanti diharapkan juga di ibu-ibu nanti bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pertanyaan Ustaz. Dan insyaallah juga ada tambahan bagi hadirin yang hadir saat ini. Dari dia contoh Makassar ataupun Warung Palembang akan memberikan voucher bagi jamaah yang bisa memberikan jawaban juga. Jadi ada satu pertanyaan untuk jamaah untuk mendapatkan voucher belanja di voucher makanan atau Maris ya, voucher makan di Warung Coto Makassar dan juga Palembang, insya Allah. Jadi satu untuk Ekwan, untuk Bapak, dan satunya lagi untuk rumahnya. Mungkin bisa dimulai Ustaz, karena insya Allah menjelang dulur jam 12 lebih 20-an insya Allah. Ada waktu setengah jam untuk sesi ini Ustaz. Jadi biar lebih apa namanya, dari apa yang Ustaz disampaikan materinya, biar bisa lebih menyerap. Bapak dan Ustaz, buat yang voucher makan, kalau nggak bisa jawab buat Ustaz vouchernya. Ya, ya apa yang pertama apa nih? Buat Ikhwan, akhirnya, insya Allah ya. Ikhwan, ya ini karena bukunya tebal, pertanyaan juga harus tebal sedikit ya. Empat konsekuensi syahadat yang saya sampaikan tadi, ya. Bahwa kita ini harus mencontoh Rasulullah. Ada syahadat, konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah. Ada empat konsekuensinya tadi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Fadhal. Ya, antum. Ilmu, iman, yakin dan jujur. Ah, itu bukan empat konsekuensi ya. Itu tadi power of love nanti itu ya. Silakan. Fadhal. Ya, konsekuensi orang mengatakan Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, yang pertama, ya. Bukan itu. Tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita wajib apa sama Rasul? Ayo angkat tangan, fadhal. Nah, matum. Terus mempercayai apa yang dikabarkan Rasul dan yang gaib. Nah, dua. Yang keempat, ayo, fadhal. Ya, ya, ada lagi yang bisa melengkapi, fadhal, ayo, fadhal. Ya, silakan, ayo. Konsekuensinya apa? Al-Mahad bisa pakai mic dalam? Saya apa gimana? Fadhal. Belakang. Coba. Mungkin bisa dibantu. Biasanya kalau Al-Mahad rajin mencatat bisa. Fadhal. Kepada Al-Mahad silakan. Mungkin pertanyaannya bisa menyesal. Iya. Bisa diulangi lagi, Ustaz? Empat konsekuensi syahadat persaksian bahwa Muhammad Rasulullah. Orang yang bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah memiliki empat konsekuensi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sudah tiga tadi saya disampaikan. Tinggal satu lagi, benar. Ayo, fadhal. Isamina wa atona, ya umum sekali ya, tapi bukan itu bahasannya, fadhal ya. Silakan. Fadhal, ada? Fadhal, dicoba, nggak apa-apa, fadhal. Ayo. Hadiahnya bagus ini, buku dari Syekh Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali Asyathir tentang akidah Syiah Imamiyah. Fadhal. Fadhal, yang pertama apa? Ayo. Konsekuensi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya kasih bahasa Arabnya, ta'atu fi ma'amar, ijtinabu bima naha alaih, tasdiku fi ma'akhbar, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Fadhal. Nah, mantum. Ayo, fadhal. Apa yang diamankan ya. Fadhal ayo. Atau pikir dulu ya. Nanti angkat tangan lagi Fadhal supaya enggak gugup. Ayo akhwat di belakang Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita taat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak mendurhakainya. Cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Oh, bukan. Ayo. Taat kepada apa yang diucapkannya. Oke. Okay. Terus kedua, membenarkan apa yang diamalkannya. Tiga. Keempat, bahwa tidak menyembah, tidak menyembah Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkannya. Nanti bisa diulang lagi. Fadhol, silakan. Silakan, itu ada suara siapa tuh? Mau coba? Mau. Ayo cepetan. Apa? Sebelum azan nih. Mempercayai apa yang dikabarkan dan taat kepada apa yang diperintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa-apa yang dilarang. Yang keempat, jangan beribadah kepada selain Allah. Oh, yang keempat kurang pas deh. Apa? Apa? Membenarkan apa yang dikabarkan. Iya. Yeah. Terus mengambil apa yang diperintahkan, taat apa yang diperintahkan. Menjauhi yang dilarang, tidak menyembah selain apa yang Rasulullah perintahkan. Ayo, ini yang malah lebih dekat ini sebenarnya. Antum nama apa tuh? Pertama mencintai Rasulullah, yang kedua mentaatinya, kemudian membenarkan apa yang diperintahkan, yang ketiga. Okay. Terakhir Wahad, terakhir Wahad, coba apa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Empat konsep. Iya, terus? Meniatkannya, melisankannya, mengimaninya, dan bertakwa, melakukan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Jadi ada empat, meniatkannya, melisankannya, mengimaninya, dan melakukannya, istilahnya bertakwa. Kayaknya betul benar salah nih, ya. Karena konsekuensi empat nih diulang nih penting nih, ya. Karena kita nggak mungkin bisa bahas furu'iyah kalau empat ini kita nggak pahami dengan betul. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati semua perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Yang ketiga, tasdiku fi ma'akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Dan yang keempat, la ya'budallaha illa bima syara'ani, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat contoh beliau. Ada yang mirip gak jawabannya tadi? Gak ada ya, kembali ke panitia ya. Oke, kayaknya harus yang gampangan dikit lah kalau begini. Iya, kita barusan membahas setiap orang menghayalkan tentang rumah tangganya. Ada istilah dalam Islam ini bahwa rumah menjadi sesuatu yang indah dengan kata-kata yang indah dan tujuan yang indah. Kira-kira apa kata-kata indah yang sering menjadi sebuah hayalan orang untuk sebuah rumah tangganya, dan jelaskan. Fadhol. Fadhol. Naam. Apa? Baini janati. Coba yang lain. Fadhol. Ayo, aduh. Siapa lagi? Antum naam. Artinya coba jelaskan. Ayo, naam. Simple ya. Baiti janati. Antum baini janati. Di samping saya, surga saya. Baini kalau ini. Ada laki, Masya Allah. Ya. Kayaknya kayak gitu-gitu enak ya. Kalau soalnya kayak begitu ya. Ya, yang kedua. Ya, ini ada tiga kiat yang bisa menjadikan rumah kita itu seperti yang dikatakan tadi, baiti jannati. Apa ketiga kiat tersebut, Umahat? Fadal. Yang tadi terakhir kita bahas. Ya, Fadal. Silakan. Ada tiga kiat dari 12 kiat yang kita sampaikan tadi. Iya. Fadal, fadal. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kiat menggapai kebahagiaan rumah tangga tadi ya. Yang pertama, menjadikan iman sebagai landasan utama. Kemudian yang kedua, memicu penghuni rumah supaya selalu beramal soleh. Kemudian yang ketiga, menjadikan rumah tangga kita ini menjadi tempat untuk bersyukur kepada Allah. Tayyib, barakallahu fiik, insyaallah. Manfaat, oh masyaallah, pasti ya. Iya. Ini buat siapa nih sekarang nih? Ikhwan lagi ya. Oke, ikhwan ya, tolong. Iya, buat ikhwan. Dalam hal yang pertama dikatakan bahwa ada beberapa penyebab Allah turunkan keberkahan di atas muka bumi ini, di mana rumah merupakan bagian dari bumi. Apa yang menjadi penyebab turunnya keberkahan tersebut? Fadhal. Nama tuh? Masya Allah ya. Manfaat ya. Bahasa beliau amanu wa taqaw, ketika orang beriman dan bertakwa. Tepat seperti itu jawabannya ya. Ini siapa? Umahat lagi nih. Ya, buat Umahat. Ada janji Allah, ada janji Allah ya, buat orang-orang yang betul-betul menginginkan rumah tangga yang baik. Janji Allah untuk orang-orang yang menginginkan rumah tangga yang baik. Ya, ini salah satunya adalah Allah akan berikan kekuasaan, kemampuan kepada dia untuk bisa memanage rumah tangga. Ya, dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55 ya, Allah berjanji. Apa janji Allah dalam surat tersebut? Udah saya kasih bocoran tuh ayat itu. Ada janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Apa janji Allah tersebut? Fadhal. Silakan. Ya, fadhal. Fadhal. Ada yang tahu janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55 buat orang-orang yang memang betul-betul menginginkan sebuah kebaikan dalam rumah tangga? Untuk siapa Allah janji Allah tersebut? Untuk siapa janji Allah tersebut? Fadhal. Hah? Ya, orang laki ada. Orang laki tadi sudah dialokasikan antum 6. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa alladziina aamanu yastaghfirunakum kama astaghfartum liqaumikum. Sekali lagi ayatnya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa alladziina wa'amilus shalihaat. Sekali lagi. Terus berikan janji. Ah, ya. Lah sudah dialokasikan ini nih ya. Fadhal. Ya, ini ya. Jadi jawabannya coba Umat sudah. Karena tadi kelamaan Umahat ini nih ya. Saya alokasikan seperti tadi ini, apa laki-laki pun dialokasikan Umahat. Jadi janji Allah wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah janji kepada orang-orang yang beriman beramal soleh, Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini. Ibu akan menjadi mampu menguasai pendidikan anak seperti suami mampu menguasai pendidikan rumah tangganya kalau dia beriman dan beramal saleh. Bahkan alasan kuat Allah mengutus Nabi Khidir untuk menjaga anak yatim, fakana abuhuma saleh, karena orang tuanya orang yang saleh. Maka tetaplah menjadi orang tua yang saleh supaya sebab kemuliaan akan datang dalam rumah tangga kita insyaallah. Wallahu a'lam. Apa gitu? Oh, voucher ya, voucher. Naam. Ya, ini yang voucher nih ya. Ya, ini buat voucher. Layak kulu tu'amak illa taqiyun. Tidak makan makanan yang kamu tawarkan kecuali orang yang bertakwa. Mudah-mudahan orang ini bertakwa, bisa membaca surat Ibrahim ayat 7 sebagai ayat yang sering dipakai untuk bentuk syukur kita kepada Allah. Silakan. Fadhalah Hasan, masya Allah ya. Ya. Umahat, ya buat umahatnya. Buat makan di Taliwang nih. Buat makan di Taliwang. Iya, apa? Buat umahat. Ada satu doa yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal tes mulu dari tadi ini. La in syakartum la azidannakum. Ini emang ada ininya. Agak lemot kayak nyampe ke sononya ini. Leresnya ini lelet nyampe ke sono. Itu perasaan pertanyaan tadi, Bu. Udah beres itu urusannya. Ya, tapi buat ibu, udah ibu tetap pegang mic-nya, Bu, ya. Halo? Iya, Pak. Ya, tetap pegang mic-nya, tetap ya. Saya kasih pertanyaan yang gampang buat ibu, mudah-mudahan jadi makan siang yang indah insyaallah ya. Bu, dalam Quran itu ada doa di mana Allah ajarkan kita mendoakan anak kita. Coba deh, Bu. Doa buat anak apa, Bu? Doa buat anak dalam Al-Quran yang pendek sekali kata-katanya. Fadal. Rabbi habli minas solihin. Sekali lagi biar mantep, Bu. Rabbi habli minas solihin. Artinya apa, Bu? Ya, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Sudah ya, berikan kasih vouchernya lah. Udah nggak usah tasawuf, nggak usah tepuk tangan itu sudah ya. Tadi ambil lagi vouchernya urusannya kalau begitu. Ya, insya Allah manfaat ya. Ya Allah, mudah-mudahan manfaat ya buat saya pribadi, jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan barusan menjadi wasilah Allah datangkan ilmu kepada kita ya. Minta maaf. Pertanyaan satu lagi, Ustaz. Soalnya penasaran, kuatnya masih ada yang jawab, Ustaz. Apa? Hadiahnya apa, sepeda? Hadiahnya apa nih yang dijanjikan? Buku ada, Ustaz. Oh, buku ada. Ya sudah, waktu gak apa-apa. Apa? Masih ada waktu. Taib. Apa mau dikasih pertanyaan lagi? Ya. Oke, tayyib, masya Allah. Ya, iya. Saya pengen tadi tuh yang pertanyaan pertama dijawab betul tuh, saya pengen betul deh. Ya, ada empat konsekuensi, ketika kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Kemudian keempat hal tersebut yang nanti dijawab dengan betul ya. Itu keberatan nanti ya. Jelaskan empat konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, coba. Ayo cepetan. Empat konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Ayo. Oke. Kadang yang terakhir paling bagus nih ya. Oh, masya Allah. Jawab. Iya, ada tes diterima. Aduh, nah. Terus. Batal. Ada fadal. Iya. Yang pertama, kita wajib menaati Rasulullah, menaati perintah Rasul. Yang kedua, menjauhi yang dilarang beliau. Yang ketiga, percaya dengan yang dikabarkan walaupun gaib. Keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui yang dicontohkannya. Masya Allah. Barakallahu fiik, insya Allah ya. Mas, insya Allah ya. Jangan pakai tepuk tangan, udah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Itu saja. Alah, sudah sahih dia. Ya. Dia. Kemarin saya pernah baca artikel. Maksudnya dalam hubungan rumah tangga untuk memanggil pasangannya satu sama lain seperti ini api gitu. Ada larangan. Iya. Itu tidak dibolehkan. Iya. Gitu, ya. Dengan alasan sensor tentang rasanya apa gitu. Tapi ini kan yang berarti ayahku dan iya, iya. Nah, seperti apa Ustaz, dan saya juga kayak alasannya ada sebuah hadis katanya ketika itu Rasulullah bilang ada sahabat bilang kepada istrinya ukti gitu, sehingga Rasulullah pada saat itu melarang katanya. Iya, ayo. Ini ada yang bertanya, Ustaz, dalam rumah tangga ini sering terjadi fenomena yang didengar bahwa satu sama lain memanggil kalimat abi umi, ya. Sementara abi dan umi ini diletakkan untuk orang-orang yang memang yang bukan pasangannya harusnya. ayahku, ibuku gitu ya. Ya memang ini zaman Rasul gak terjadi, zaman sahabat gak terjadi, karena bahasa Arab milik mereka. Ya, apa bahasa Arab itu milik mereka, dan mereka itu gak mudah merubah panggilan tersebut. Rasulullah memanggil Aisyah dengan ya Ummi Abdillah, ya Humairah, ya Aisyah. Aisyah memanggil Rasul ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Abul Qasim, dan lain sebagainya. Tidak ada kalimat wahai ayahku, wahai ibuku. Nah, cuman berhusnuzon di negeri kita banyak orang memanggil kalimat abi umi tanpa niat untuk menyerupai orang tua. Innamal a'malu binniat. Semua tergantung niat. Tapi yang paling baik kita mengerti nama adalah doa. Panggil orang dengan panggilan yang baik, karena seburuk-buruk panggilan setelah iman, kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita memang punya suami namanya Abdullah, boleh si istri manggil ya Abdullah, wahai hamba Allah. Anaknya pertama Umar, ya panggillah ya Abu Umar, boleh. Itu lebih baik, membiasakan tradisi Islam. Ya jangan mengatakan abi sini bi, ya, nanti jalan jadi fitnah. Saya berhusnuzon, dia panggil kalimat abi buat suami, umi buat istrinya, bukan untuk menyerupai, tapi alangkah baiknya kalau kita menyerupai orang-orang soleh dengan membiasakan memanggil panggilan yang baik, gitu ya. Ima kalimat abu fulan bin fulan, atau mungkin menyebut nama-nama simbol kebaikan. Fokal, itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hair, insyaallah mudah-mudahan manfaat ya yang disampaikan buat anak pribadi jamaah sekalian. Insyaallah penyampaian ini mungkin tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah. Seandainya ada hilaf dalam tutur kata, buruk dalam penyampaian, wallah dari diri saya dan syaitan, saya minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tapi kalau ada kebaikan murni dari Allah, insyaallah manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika syada la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.